Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah dengan harapan agar kalimat ini bisa mendatangkan seluruh rahmat yang dijanjikan kepada kita. Dia telah dengan kemahamurahannya menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat yang dia namakan dengan kalimat syukur, Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan Allah untuk meraih rahmatnya dengan mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga sebagai balas jasa kepada kebaikan manusia terbaik ini yang telah berkorban untuk agama ini selama 23 tahun sehingga kita punya panduan hidup dan sampai kepada kita agama ini tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Tentu seperti biasa teman-teman sekalian, bila Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, di Sabtu kedua kita akan selalu membahas serial sahabat. Dan pada hari ini dengan izin Allah tentunya kita sudah sampai ke sahabat yang ke-28, sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan juga seperti biasa kita akan mulai dengan biografi beliau, kemudian kita akan masuk ke manaqib atau keutamaannya, lalu kemudian kita akan ambil pelajaran-pelajaran penting dari pribadi dan juga sejarah hidupnya. Ja'far bin Abi Talib bernama Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Dan Abu Talib ayahnya, ada yang menyebutkan namanya Imran, diberikan julukan atau kunia dengan Abu Abdillah. Dia dibesarkan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, terutama setelah meninggalnya ayahnya Abu Talib. Jadi pada saat Abu Talib meninggal, Abu Talib memiliki banyak anak-anak dan keadaannya susah, maka Nabi SAW sepakat dengan Abbas untuk mengambil anak-anak Abu Talib. Maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Talib dan Abbas mengambil Ja'far bin Abi Talib. Istrinya bernama Asma binti Umais bin Ma'bad bin Harith al-Khaythamiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia adalah saudara kandungnya Salma binti Umais, istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah paman menikah dengan wanita yang wanita ini bersaudara, yang bersaudara atau iparnya menikah dengan ponakannya Hamzah. Dan ini sebuah hukum syar'i juga sebenarnya. Kalau saya dengan paman saya boleh menikah dengan wanita yang adik kakak, walaupun dia adalah posisi paman saya. Kecuali yang tidak boleh hukum syar'i adalah menikah dengan pasangan ayah. Saudara-saudaranya ada beberapa orang tentunya yang sudah masyhur sekali adalah Ali bin Abi Thalib, adik dia, Ja'far lebih tua 10 tahun, kemudian Talib bin Abu Talib, kemudian Aqil bin Abu Talib, Fathiyah binti Abu Talib, dan Jumana binti Abu Talib, atau Ummu Hani. Dan Jumana ini termasuk juga yang sempat masuk Islam. Julukannya ada tiga, ada Abu Abdillah, karena anak terbesarnya bernama Abdullah. Juga dapat julukan Abul Masakin, artinya ayahnya orang-orang miskin. Nanti kita jelaskan kenapa beliau mendapatkan julukan itu. Kemudian juga dijelaskan dengan diberikan julukan Zu Janahain, atau orang yang memiliki dua sayap. Anak-anaknya ada empat, Abdullah, Aun, Muhammad, dan Ahmad. Ini kurang lebih gambaran biografi ringkas tentang Ja'far radhiyallahu anhu. Kita masuk ke manakibnya teman-teman, keutamaan beliau apa saja. Yang pertama adalah beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan masuk Islamnya Ja'far bin Abi Thalib dengan istrinya Asma binti Umais tadi. Itu sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arqam. Jadi di awal dakwah, waktu pertama Nabi SAW menerima wahyu, beliau masih tinggal di rumahnya Khadijah. Dan beberapa hari pada saat itu tempat berkumpulnya Nabi SAW adalah di rumahnya, di rumah Khadijah, bersama dengan beberapa sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti setelah beberapa hari kemudian barulah Nabi SAW menunjuk basis dakwah di Darul Arqam, dianggap lebih aman karena cukup jauh dari tempat perkumpulan orang-orang Quraisy di pinggir kota Mekah. Ada orang-orang yang masuk Islam sebelum pindahnya basis dakwah ke Darul Arkam. Salah satunya Ja'far bin Abi Thalib dan istrinya Asma radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebenarnya keutamanya banyak sekali sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Tapi tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Ja'far. Tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Bilal. Tidak bisa kita luput kalau menyebutkan nama Zubair, ya, Uthman, Talha. Ya, ini semua Abdurrahman ibn Auf. Tidak bisa kita luput menyebutkan nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar yang mulia, yang sudah kita sebutkan, sahabat pertama kita bahas dulu, di tangan dialah orang-orang mulia ini masuk Islam, termasuk Ja'far radhiyallahu anhu. Jadi nanti Ja'far historinya yang kita pelajari yang luar biasa, masuk Islamnya, hijrahnya, jihadnya, sampai mati syahidnya, dipanin oleh Abu Bakar. Begitu pula dengan Zubair, Talha, semua. Dan ini sudah pernah kita jelaskan di histori beliau, Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana seseorang itu kalau sudah belajar agama dan dia tahu itu kebenaran dengan dalil yang benar, tidak boleh dia ragu dalam menyampaikan. Bahkan kalau perlu dia berlumba-lumba dengan teman-temannya siapa yang lebih dulu menyampaikan kebaikan itu sehingga dia bisa panen pahalanya. Hampir semua sahabat yang dijamin 10 orang masuk surga kecuali Abu Bakar dan Umar itu masuk tak Islam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pula dengan sahabat yang mulia ini Ja'far bin Abi Thalib yang memang jelas-jelas memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, dia termasuk masuk Islam. Dan dia waktu masuk Islam, teman-teman sekalian, tidak luput disiksa. Dia dengan istrinya Asma sangat luar biasa. Dipukul, disiksa walaupun dia punya nama. Karena Abu Thalib pimpinan orang-orang Quraisy. Tapi setelah ayahnya meninggal, Abu Thalib, Nabi SAW dipukulin, diganggu, ya, lagi sholat, lagi tawaf, dilemparin kotoran. Maka semua sahabatnya pun kena. Termasuk yang disiksa adalah Ja'far dan Asma. Tetapi Ja'far dan Asma disiksa khusus dari kerabatnya. Umumnya orang tidak berani karena dia punya kedudukan. Dan tidak terlalu banyak dinukil tentang masalah bagaimana jenis siksaannya. Tidak seperti kisah Khabbab ibn Arad, Bilal bin Abi Rabah, tidak seperti kisah mereka yang memang terkenal dengan kesakitan yang mereka rasakan. Tapi umumnya ulama mengatakan dia juga termasuk merasakan siksaan itu. Yang ketiga, teman-teman, pada saat dia, tentu itu yang pertama, maaf, dia masuk Islam dan dia melalui macam-macam cobaan. Yang kedua, manakibnya dia adalah kerabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini sangat luar biasa, ini kedudukan. Dan kerabat Nabi SAW punya kedudukan sendiri di dalam syariat kita. Nanti pada saat kita bahas insyaAllah Hasan dan Husain radhiyallahu anjumain cucu Nabi SAW, kita akan banyak membahas tentang kedudukan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi diantaranya Ja'far. Dan itu pengakuan Nabi SAW tentang kalau dia adalah kerabat beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya bacakan dulu riwayat ini. Dan riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad nomor 204. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Di jilid 1 halaman 24 dan Arnaut berkata bahwasanya rawi-rawinya semuanya thiqat. Saya bacakan riwayat dari Muhammad bin Usama dari ayahnya. Ia berkata, riwayat ini disampaikan oleh Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Dan ini termasuk kekasih Nabi SAW, karena Zaid dan ayahnya Usama dan Zaid dua-duanya dapat julukan kekasih Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, Ja'far bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan Zaid ibn Harithah. Jadi Zaid ayahnya Usama yang meriwayatkan hadis ini. Dia berkata ketiganya berkumpul, kemudian Ja'far berkata, aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun berkata, bukan, tapi aku yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid juga berkata, aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW di antara kalian. Maka mereka pun bertiga berkata, kalau begitu mari kita pergi ke beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tanyakan siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Tentu ini kemuliaan kalau dicintai Nabi SAW, apalagi kalau Nabi sempat sebutkan, berarti menjadi sebuah hukum. Maka Usama bin Zaid berkata, mereka pun mendatangi rumah Nabi SAW dan meminta izin untuk masuk. Sementara aku sedang berada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi pun berkata setelah mendengar ketukan pintu, keluarlah hai Usama dan lihatlah siapa yang mengetuk pintu. Maka aku berkata, ini adalah Ja'far bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib dan Zaid ibn Harithah. Usama berkata, dan aku tidak mengatakan ayahku. Kenapa dia tidak katakan ayahnya? Karena Ja'far dan Ali sudah disebutkan namanya. Maka termasuk menghormati dua sahabat ini, Usama menyebutkan juga nama ayahnya Zaid. Karena kalau dia mengatakan ayahku, seakan-akan memang dia mau tunjukkan kalau ayahnya lebih daripada dua sahabat yang mulia itu. Maka Nabi SAW pun berkata, izinkan mereka masuk. Mereka pun masuk, mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Anda cintai? Maka Nabi SAW menjawab, Fatimah, anak beliau, radhiyallahu anha. Maka mereka berkata, kami bertanya tentang kaum laki-laki, wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW sudah faham, tiga orang ini datang rupanya ingin saling tahu siapa orang yang paling dicintai. Maka Nabi SAW sebutkan hadisnya yang masyhur dalam riwayat sahih tadi, saya bilang diriwayatkan Imam Ahmad. Amma anta ya Ja'faru fa ashbaha khalquka khalqi wa ashbaha khuluki khulukuka wa anta minni wa syajarati. Ini saksi bahasan kita. Nanti saya terjemahkan. Wa amma anta ya Aliyu fa khanati wa abu waladayya wa ana minka wa anta minni. Wa amma anta ya Zaidu fa maulaya wa minni wa ilayya wa ahabbul qawmi ilayya. Kalau engkau wahai Ja'far, bentuk fisikmu menyerupai bentuk fisikku. Jadi warna kulit, paras wajah, rambut, semua sama. Orang kalau lihat Ja'far, orang mengira dia adalah Nabi SAW. Kalau orang belum mengenal, cuma dengar simbol. Seringkali kalau ada orang baru masuk Islam di Madinah, dia lihat Ja'far lewat, dia mengatakan, ya Rasulullah. Maka kata Ja'far, aku adalah Ja'far dan Rasulullah SAW di masjidnya. Ya. Karena mirip sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan itu, wahai Ja'far, bentuk fisikmu semua sama. Dari rambut sampai kaki. Ya. Sama Nabi SAW. Menyerupai bentuk fisikku. Tidak cukup itu. Plusnya yang luar biasa buat fadilah beliau adalah, akhlakku menyerupai akhlakmu. Engkau dariku dan engkau adalah jalur keturunanku atau keluargaku. Jadi pengikraran Nabi SAW bahwasanya beliau adalah keluarga Nabi SAW. Ini kedudukan tersendiri. Ini punya nilai plus tersendiri. Tentu kalau teman-teman masih ingat pernah kita bahas di bab lain tentunya, bukan serial sahabat, tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Nanti akan keluar Mahdi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, akan keluar seseorang dari Madinah namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Fisiknya seperti fisikku, tapi akhlaknya bukan seperti akhlakku. Itu Mahdi yang akan bersama Nabi Isa AS nanti memerangi Dajjal. Dari keturunan Nabi SAW juga. Namanya sama dengan Nabi, tapi Nabi bilang, akhlaknya bukan seperti akhlakku. Untuk mencapai akhlak Nabi SAW tidak mudah. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tentang Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Hai Muhammad, kau betul-betul memiliki karakter akhlak yang sempurna. Kalau di sini Nabi SAW berikan kenyataan, pernyataan tentang Ja'far, dan akhlakku seperti akhlakmu. Ya. Kemudian, wahai engkau, hai Ali, engkau adalah menantuku, ayah dari dua cucuku, aku darimu dan engkau dariku. Kemudian engkau wahai Zaid, engkau adalah maulaku. Masih ingat maula ya? Hah? Senyap. Enggak ada suara. Ingat enggak? Jadi enggak usah saya jelasin ya. Jadi kalau ada orang punya budak dalam Islam, kemudian dia bebasin, kau bebas karena Allah. Maka ada penisbatan maula. Ya, misal si A beli si B, budak, lalu dia bebasin, kamu bebas karena Allah. Maka kita julukan dalam syariat untuk si B, B maulanya si A, gitulah. Jadi orang tahu ini dulu mantan budak yang dibebasin. Zaid adalah mantan budak Nabi SAW. Nabi bebasin maka diberikan julukan maula Nabi SAW. Dan termasuk bagianku, bagian dari hidupku, bagian dari rumahku, bagian dari kehidupanku. Dan kepadaku kamu akan selalu dikenang. Jadi kalau orang sebut nama Zaid, orang tahu dia adalah budaknya Nabi SAW. dari orang-orang yang paling aku cintai adalah engkau. Dari hadis ini tentunya menjelaskan kepada kita kedudukan Ja'far, kedudukan Ali, dan kedudukan Zaid. Dan di sini untuk orang yang dicintai dari tiga orang adalah Nabi SAW mendahulukan Zaid. Dan ini luar biasa kedudukan Zaid bin Harith, ya, karena Nabi SAW menyebutkan ini. Tapi saksi bahasan kita adalah Ja'far radhiyallahu anhu, di mana bergabung pada beliau keutamaan yang luar biasa, paling menyerupai Nabi SAW secara akhlak, secara fisik, dan juga dia dipastikan bagian daripada kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah meriwayatkan di dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi nomor 3764, dan hadis ini adalah hadis sahih gharib, artinya dia berdiri sendiri tapi dia sahih di pandangan Imam Tirmidzi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidak ada yang memakai sepatu, memakai sandal, mengendarai hewan tunggangan, dan duduk di atas pelanah setelah Rasulullah SAW yang lebih utama dan lebih menyerupai beliau daripada Ja'far bin Abi Thalib. Maksud dalamnya adalah fisiknya, akhlaknya, kedermawanan, dan juga kemurahan hati. Ini tentu kedudukan-kedudukan yang luar biasa. Tentu dari suku Abdul Manaf, terdapat 5 orang yang sangat mirip dengan Nabi SAW. Ada orang yang kalau dilihat sepintas, orang katakan ini mirip Nabi SAW. Tapi orang yang paling mirip seperti orang yang kembar adalah Ja'far radhiyallahu anhu. 5 orang ini, salah satunya Ja'far tentu yang paling menonjol. Yang kedua adalah Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Sepupu Nabi SAW sekaligus saudara susuan beliau. Kemudian yang kedua, Kusam bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu Nabi sendiri, anaknya Abbas. Kemudian yang ketiga, As-Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hashim. Ini kakeknya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini dari turunan Nabi SAW juga. Kemudian Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi SAW, sangat mirip dengan Nabi SAW. Ini yang kelima tentunya, yang pertama tadi Ja'far. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, kalau memang di dalam satu keluarga, atau mungkin dalam poster manusia, paras manusia, bukan mustahil kita temukan ada orang yang mirip. Ini sering kita temukan dalam kehidupan kita, di Indonesia pun kadang-kadang seperti itu ya. Maka ada orang yang memang mirip satu sama yang lain, dan itu adalah sunnatullah. Itu tidak ada sesuatu yang kurang dari situ. Tapi menyerupai Nabi SAW sebuah keutamaan tersendiri. Karena sebagian ulama mengatakan, kalau Yusuf AS diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi SAW telah diberikan lebih dari setengah kegagahan dunia. Berarti memang itu kelebihan fisik yang luar biasa. Putih kulitnya, tinggi postur tubuhnya, alisnya yang tebal, rambutnya yang lebat, segala macam ini adalah keutamaan tersendiri tentunya. Kemudian yang ketiga, setelah kita sebutkan di awal yang masuk Islam, juga dia termasuk kerabat Nabi SAW sesuai dengan pengakuan dari Nabi SAW tadi dalam hadis. Juga yang ketiga adalah dia termasuk orang yang hijrah dan termasuk salah satu dari sahabat yang mendapatkan 2 keutamaan hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah. Dan ini tentu hijrah yang sangat luar biasa gitu. Setelah dia disiksa oleh orang-orang Quraisy, terutama kaum kerabatnya dengan istrinya Asma radhiyallahu anha ajma'in, maka Nabi SAW melihat juga merata. Bilal di sana disiksa, Khabbab di sana disiksa, ya, kemudian Hudzaifah, ya, kemudian Ammar disiksa. Banyak sekali sahabat Nabi yang lain disiksa semua. Maka Nabi SAW menerima wahyu dari langit. Perintah di situ di awal Islam adalah bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Karena di Habasyah terdapat raja yang tidak zalim. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian, kalau orang Islam terdesak, terganggu di satu wilayah, kemudian dia dapat naungan di wilayah yang lain, walaupun di bawah kekuasaan orang kafir, tapi dia adil, maka boleh kita berlindung. Boleh kita berlindung. Dan subhanallah, asas pemerintahan itu bisa bertahan, walaupun dalam keadaan kafir, keadilan. Dan walaupun dalam keadaan beriman, tapi tidak adil, maka akan hancur. Itu sudah sunnatullah. Kita kalau rentet histori semuanya seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, disuruh adil walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Jadi sifat ini luar biasa. Makanya Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Sabda beliau, berangkatlah kalian ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Ia adalah negeri kebenaran sampai Allah memberikan kemudahan untuk kalian. Ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq, temunya dalam sirahnya, dan juga Ibnu Katsir menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maka muslimin pun hijrah ke sana, dan Ja'far ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pimpinan hijrah tersebut. Jadi menunjuk, Nabi SAW kalau tunjuk seseorang itu menandakan orang itu siap punya argumentasi yang kuat untuk membela agama yang sedang dibawa, seperti kalau pimpinan perang, siap mengatur strategi supaya pasukannya menang. Kemudian juga dia harus yang kuat secara fisik, ya. Dia juga bisa melindungi banyak hal. Apalagi Habasyah negeri yang jauh ke Afrika, menyeberangi Laut Merah. Maka berangkatlah mereka di sana dan menyampaikan surat Nabi SAW kepada Najasyi. Pada saat itu orang-orang Quraisy, pada saat mereka mendengar ternyata di sana orang muslimin atau kaum muslimin diterima dengan baik, setelah Nabi SAW menyebutkan kepada mereka tadi sabdanya, di sana disuruh pergi untuk bisa hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Quraisy mengutus dua orang untuk menjemput para sahabat dipulangkan kembali di Mekah untuk disiksa. Dan dua orang ini nantinya masuk Islam, tentu salah satunya Amr bin As radhiyallahu anhu, nanti dia masuk Islam di tangan Najasyi, dan Abdullah bin Rabi' bin Abi Rabi'ah. Dua orang ini datang khusus untuk menjemput kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke Mekah untuk disiksa. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, setelah baginda Nabi alaihi salatu wasalam memenangkan peperangan Khaybar, kaum muslimin di Ethiopia atau di Habasyah masih di sana, dan mereka mendengarkan kalau Nabi SAW sudah memenangkan peperangan-peperangan. Maka yang terjadi adalah Ja'far pun memimpin para muhajirin pada saat itu ke Habasyah untuk pulang ke Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wasalam sangat gembira waktu Ja'far pulang. Dan beliau sempat mendengar kalau Ja'far tiba di Madinah, kemudian Ja'far mendengarkan bagaimana peperangan Nabi SAW di Badr, peperangan di Uhud, peperangan di Khandaq, ya, perang Ahzab. Kemudian bagaimana terjadinya kesepakatan Hudaybiyah, lalu bagaimana peperangan Khaybar, berapa si fulan mati syahid, dan Nabi SAW sebutkan begini dan begitu, termasuk paman Ja'far sendiri, Hamzah radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia sangat semangat untuk jihad. Dia pun mengajak orang-orang yang hijrah bersamanya untuk menyusul ke Habasyah. Menyusullah mereka ke menyusul ke Khaybar. Begitu tiba di Khaybar, Nabi SAW sudah memenangkan peperangan. Maka Nabi SAW pun sangat gembira pada saat melihat Ja'far. Dan sangat jelas sekali sabda beliau pada saat itu. Dalam hadis yang masyhur, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya di nomor 211, dan hadis ini disahihkan juga oleh Al-Hakim. Kata Nabi SAW, waktu melihat Ja'far datang di Khaybar dan beliau sudah menang dari peperangan, langsung beliau mengecup kedua kening Ja'far, ya, atau kedahinya. Dan ini tanda kasih sayang dan penghormatan. Maka dia bersabda, atau Nabi SAW bersabda, Ma adri bi ayyihima ana asar. Sungguh saya benar-benar tidak tahu mana yang lebih membahagiakanku. Bi fathi Khaybar am bi kudumi Ja'far. Apakah karena Allah bebaskan untuk saya Khaybar, sehingga harta rampasan perang muslimin jadi banyak, orang-orang kafir Yahudi yang merupakan dedengkot daripada permasalahan menyerang muslimin di perang Ahzab juga sudah kalah, atau datangnya Ja'far. Dan ini tentu kedudukan sendiri bagi Ja'far radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dia mendapatkan hijrah dua. Ini istilah dua kali hijrah, berarti dua kali dapat keutamaan, teman-teman sekalian. Ada riwayat lain yang menjelaskan tentang kedudukan dua kali hijrah ini. Beberapa sahabat waktu yang dari Ethiopia ini, dari Habasyah ini tiba, ya, waktu mereka tiba di Madinah, salah satunya adalah Asma binti Umais, istrinya Ja'far. Maka dia lagi duduk di rumahnya Hafsah radhiyallahu anha, Lalu Umar bin Khattab masuk rumah itu. Karena Umar bin Khattab ayahnya Hafsah. Hafsah istri Nabi SAW. Lalu Asma binti Umais ini, istri Ja'far, banyak menceritakan tentang pengalaman di Ethiopia. Karena bertahun-tahun mereka tinggal. Lebih dari 10 tahun. Dari fase Mekah sampai pembebasan Khaybar. Maka Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya siapa yang di sebelah Muhai Hafsah? Kata Hafsah, Asma binti Umais, istrinya Ja'far. Kata Umar, ya, sesungguhnya kami lebih dahulu hijrah daripada kalian. Maksudnya, lebih dulu datang ke Madinah. Maka kami orang yang lebih pantas mendapatkan keutamaan. Kata Asma, demi Allah itu tidak benar. Karena kalian mendapatkan suka duka bersama Nabi SAW, sementara kami mendapatkan suka duka dan tidak ada pertolongan Nabi SAW. Di Ethiopia tidak ada Nabi SAW. Dan saya akan laporkan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Asma pun pergi ke Nabi SAW. Dalam riwayat yang dikatakan, saya tidak mau makan dan minum sampai saya laporkan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dilaporkanlah hal tersebut. Kata Asma, ya Rasulullah, Umar mengucapkan kalimat yang menyakitiku. Katanya bahwasanya yang hijrah ke Madinah dari sahabat Anda ini termasuk dia lebih utama daripada kami, karena kami hijrah ke Ethiopia dan kami telat datang ke Madinah. Maka Nabi SAW menutup fitnah tersebut sambil mengatakan, dia tidak lebih berhak atasku daripada kalian. Artinya kalian sama saja kedudukannya. Untuknya dan untuk kawan-kawannya yang hijrah dari Mekah, satu pahala hijrah. Untuk Umar dan teman-temannya, satu pahala hijrah. Dan untuk kalian, wahai penghuni kapal, kalian mendapatkan dua hijrah. Penghuni kapal maksudnya adalah, mereka pada saat meninggalkan Habasyah menuju ke Madinah, mereka naik kapal, Ja'far dan teman-temannya. Maka kata Nabi SAW, untuk kalian dapat dua pahala hijrah. Hijrah ke Ethiopia yang lalu satu, dan hijrah ke Madinah yang dapat dua. Berarti memang mereka memiliki kedudukan yang luar biasa. Ini yang ketiga dari keutamaan Ja'far. Selain awal orang masuk Islam, juga dia adalah kerabat Nabi SAW dan dia mendapatkan dua pahala hijrah sekaligus. Yang keempat, ini yang unik luar biasa, masuk Islamnya An-Najasyi di tangannya. Dan bagaimana dia radhiyallahu anhu memiliki retorika dalam dakwah yang luar biasa. Ja'far radhiyallahu anhu memiliki retorika yang luar biasa. Saya akan ceritakan teman-teman sekalian untuk membacakan riwayat supaya lebih tepat. Karena riwayat ini kita bacakan secara letter-letter, nanti insya Allah kita akan coba berikan ta'likat atau beberapa tambahan untuk menguatkan apa yang sedang kita bahas. Kalau teman-teman yang pegang buku, tentunya penulis menuliskan di halaman 388 itu riwayatnya. Dan tentu saya juga berharap teman-teman nanti membuka surah Maryam, karena di sini tidak disebutkan ayatnya, tapi cuma disebutkan surah Maryamnya. Surah nomor 19 kita akan baca nanti panjang lebar dari awal sampai selesainya kisah Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam. Saya akan bacakan riwayat bagaimana masuk Islamnya Najasyi, seorang raja yang pada saat itu terkenal juga dengan seorang pendeta. Riwayat yang pertama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sebelum jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu di Habasyah. Ya, setelah masuk jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian menceritakan, ia berkata, ketika Mekah terasa sempit bagi kami, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa dan difitnah, mereka merasakan ujian berat yang menimpa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak kuasa membantu mereka, sedangkan beliau berdiri dalam perlindungan kaum dan paman beliau, Abu Talib. Keburukan yang menimpa para sahabat beliau tidak menimpa beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, Inna bi ardil habasyati malikan la yudlamu ahadun indah, falhaku bi biladihi hatta yaj'alallahu lakum farjan wa makhraja. Sesungguhnya di negeri Habasyah atau Ethiopia, ada seorang raja yang adil, tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Berangkatlah ke sana semuanya, sampai Allah memberikan kemudahan dari apa yang kalian rasakan saat ini. Maka kami pun berangkat, kata Ummu Salamah, berkelompok-kelompok sampai akhirnya kami berkumpul. Kami tinggal di sisi raja yang memberikan pelindungan yang baik. Dia memberikan keamanan kepada kami atas agama kami. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan Ummu Salamah juga berkata, ketika tinggal di negeri Habasyah, kami tinggal di sisi raja yang memberikan pelindungan yang baik, yaitu An-Najasyi. Itu namanya Najasyi ini Asham ya. Radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia sebenarnya, walaupun sebagian ulama mengatakan dia adalah tabi'in karena tidak sempat lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mulia sekali. Karena memang nanti kita lihat bagaimana Nabi SAW memuliakan dia. Bahkan mensolati jenazahnya secara gaib karena tidak adanya orang yang mensolati di negeri Habasyah pada saat meninggal. Ya. Dan juga sahabat Nabi yang mulia Amr bin As masuk Islam di tangan dia. Dikatakan bahwasanya kami aman menjalankan agama kami, kami beribadah kepada Allah, tidak diganggu dan tidak mendengar sesuatu yang tidak kami sukai. Karena seperti menjadi tamu raja. Manakala hal itu terdengar oleh Quraisy, mereka sepakat mengutus dua orang laki-laki dari mereka yang ahli bernegosiasi dengan membawa hadiah-hadiah berharga dari apa yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Di antara hadiah yang paling unik adalah mereka membawa kulit binatang. Quraisy, teman-teman, punya satu tradisi. Orang-orang kaya di antara mereka, cirinya adalah kalau di musim dingin mereka pakai kulit-kulit harimau. Tangkap harimau, kemudian dipotong, diambil kulitnya, lalu mereka pakai. Dan ini juga biasa mereka pakai kalau dalam peperangan. Terkenal Quraisy dengan baju kulitnya. Habasyah termasuk negara yang memiliki musim dingin di Afrika. Dan mereka sangat suka dengan baju-baju kulitnya orang-orang Quraisy, terkenal. Maka Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tahu itu. Mereka pun akhirnya kata Ummu Salam membawa baju kulit untuk Najasyi dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka tidak membiarkan seorang panglima Najasyi pun kecuali mereka memberinya hadiah. Dalam riwayat lain mereka memberikan hadiah semua pendeta yang ada di sekitar Najasyi. Jadi pada saat Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini tiba, maka mereka berpisah. Amr bin As yang paling menonjol di sini punya strategi untuk menemui Najasyi. Maka beliau sebelum masuk Islam, dia masih benci Islam pada saat itu. Amr bin As lalu tidak langsung ketemu dengan Najasyi, dia keliling dulu mengumpulkan informasi siapa saja pendeta-pendeta yang dekat dengan Najasyi, karena Najasyi pendeta. Namanya Batriqah dalam bahasa buku-buku sejarah itu ya. Ditemuilah semua ini, pendeta-pendeta tersebut, lalu kemudian dinegosiasi oleh Amr bin As. Dikatakan di negeri kalian ini ada orang-orang yang melanggar nenek moyangnya. Kami lebih tahu mereka. Jangan sampai mereka ini menjadi kutu-kutu yang merusak kehidupan kalian. Maka kami datang ke sini dengan membawakan hadiah jaket kulit kami terbaik, pakaian kulit kami ini. Dikasihlah semuanya dengan harga-harga mahal. Setiap pendeta dikasih sekian lembar. Semuanya dikatakan sama pendeta itu puluhan orang. Maka kami hanya minta satu. Dengan memberi hadiah ini, kalian mengizinkan kami membawa mereka pulang ke negeri kami. Agar tidak mengganggu kalian. Kemudian kata Musalama, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, ya, mereka sepakat untuk memberikan semua hadiah kulit-kulit tadi kepada panglima, panglima Najasyi dan para pendeta. Kemudian mereka lah yang melobi Najasyi untuk bisa bertemu. Pada saat mereka bertemu dengan Najasyi, dan mereka memberikan hadiah tersebut, maka berkatalah mereka kepada Najasyi. Lanjutan Ummu Salamah berkata, dua orang itu berangkat hingga keduanya sampai di hadapan Najasyi. Saat itu kami hidup di sisi Najasyi di sebuah negeri yang baik dengan perlindungan yang baik darinya. Makanan, minuman, tempat tinggal, semuanya ditanggung sebagai tamu raja. Keduanya berkeliling menemui setiap panglima An-Najasyi untuk menyerahkan hadiah sebelum keduanya menghadapi Najasyi. Keduanya berkata kepada panglima, negeri yang mulia raja ini telah didatangi oleh orang-orang bodoh yang meninggalkan agama kaum mereka. Tapi mereka juga tidak masuk ke dalam agama kalian. Mereka datang membawa agama baru. Kami tidak mengetahui agama apa itu. Dan kami juga dan kalian juga tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang. Jika kami berbicara kepada raja, berilah isyarat kepadanya agar menyerahkan mereka kepada kami tanpa berbicara kepada mereka, maksudnya kaum muslimin. Karena kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka celah. Ya, karenanya. Jadi, kasih jaket-jaket orang-orang pendeta-pendeta dan panglima perang ini lalu berkata, kami cuma minta satu. Nanti kalau kami ketemu Najasyi pun, kalian tinggal berikan isyarat. Kalau ditanya pendapat, bilang, Najasyi kembalikan aja. Ini untuk apa kita simpan orang-orang di sini? Maka panglima-panglima itu pun dan para pendeta berkata kepada mereka, ya, maksudnya kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Selanjutnya dua orang delegasi itu menghadap Najasyi dan menyerahkan hadiahnya, dan Najasyi menerimanya dari mereka. Kemudian dua orang itu berbicara kepadanya, wahai baginda raja, negeri Anda ini telah didatangi oleh orang-orang bodoh yang meninggalkan agama kaumnya. Tetapi mereka juga tidak masuk ke dalam agama Anda. Mereka datang membawa agama baru. Kami tidak mengetahui agama apa itu dan Anda juga tidak mengetahuinya. Orang-orang mulia dari kaum yang terdiri dari bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, dan keluarga-keluarga dekat mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka pulang kepada kaumnya. Dan kaumnya lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti dengan apa yang mereka celah karenanya. Ummu Salamah lalu menyebutkan radhiyallahu anha, tidak ada sesuatu yang paling dibenci oleh Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As melebihi kesediaan Najasyi justru untuk mendengar dari kaum muslimin. Maka para panglima perang Najasyi di sekelilingnya berkata, dua orang ini telah berkata benar wahai baginda raja. Kaum mereka lebih mengetahui siapa mereka dan lebih mengerti apa yang mereka celah karenanya. Maksudnya mereka tercela gara-gara itu. Maka serahkanlah mereka kepada keduanya sehingga keduanya membawa mereka pulang ke negeri mereka. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, An-Najasyi pun marah. Kemudian berkata, tidak demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kedua orang itu. Satu kaum yang tinggal di negeriku dan memilihku atas selainku tidak boleh diganggu hingga aku mengundang mereka. Aku ingin bertanya kepada mereka tentang apa yang dikatakan oleh dua orang ini tentang mereka. Jika mereka seperti yang dikatakan oleh dua orang ini, aku akan menyerahkan mereka kepada keduanya dan memulangkan mereka kepada kaumnya. Tapi jika sebaliknya, aku akan melindungi mereka dari keduanya dan aku memberikan kehidupan yang baik kepada mereka selama mereka tinggal di sini. Dan ini menandakan teman-teman keadilan Najasyi. Bagaimana ada orang datang, misalnya ada orang Indonesia ditahan di satu negara. Kemudian ada delegasi dari Indonesia ingin mengambil dari negaranya, dari sukunya. Gampang kembaliin aja gitu kan. Tapi ini tidak. Najasyi mengatakan mereka tidak memilikiku kecuali karena ada alasan. Aku harus dengar dulu dari mereka apa masalahnya. Ini bentuk keadilannya. Dan di sini juga teman-teman sekalian, ada satu pelajaran yang sedikit ditengarkan oleh para ulama. Kalau kita sedang menjadi tamu di tempat seseorang, dan itu orang non-muslim, kita berinteraksi sesuai dengan alam dia, tanpa mendukung ibadahnya. Dan tidak harus buru-buru untuk memamerkan atau menawarkan Islam sampai memang dia penasaran ingin bertanya. Ini salah satu retorika, karena orang kalau bertanya berarti ingin tahu, beda dengan orang yang tidak mau tahu. Apalagi sudah diberikan perlindungan dan ini balas jasa kaum muslimin kepada Najasyi. Jadi rupanya selama berhari-hari ini, berminggu-minggu mereka tidak pernah ceritakan tentang Islam. Najasyi pun tidak tahu agama mereka apa. Kata Ummu Salamah, maka Najasyi pun meminta agar para sahabat Rasulullah SAW dipanggil untuk menghadap. Ketika utusan Najasyi datang kepada mereka, mereka berkumpul, sebagian berkata kepada sebagian yang lain, apa yang akan kita katakan kepada raja ketika kita berada di hadapannya nanti? Maka yang lain menjawab, kita akan berkata apa yang kita ketahui dan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, apapun akibatnya. Takutnya nanti kalau mereka ngomong tentang agama Islam, tentang Nabi SAW, maka Najasyi benci dan diusir gitu kan. Manakala mereka hadir, mereka melihat An-Najasyi telah mengundang para uskup di hadapannya dan mereka telah membuka kitab suci mereka di hadapan mereka. An-Najasyi lalu bertanya kepada para sahabat, agama apa yang kalian anut? Kalian meninggalkan kaum kalian, tapi kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku, dan tidak juga dalam agama manapun. Ummu Salamah berkata, maka juru bicara kami adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun berkata radhiyallahu anhu, paduka raja. Karena sudah ditanya, dulu kami adalah satu kaum yang jahiliyah, bodohnya luar biasa. Apa kebodohannya? Kami menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan-perbuatan keji. Semua pelanggaran, mencaci, menghina, bohong, ngambil hak orang lain, kami kerjakan semua. Memutus silaturahim, berbuat buruk kepada tetangga, yang kuat dari kami memakan yang lemah. Kami dalam keadaan demikian hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari kalangan kami. Kami mengenal nasabnya, kejujurannya, amanahnya, dan kebersihan dirinya. Dia mengajak kami kepada Allah, agar kami mentauhidkan dan menyembahnya, serta meninggalkan apa yang kami dan nenek moyang kami sembah selain Allah, berupa batu dan patung-patung. Dia memerintahkan kepada kami agar jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan, dan dari menumpahkan darah. Dia juga melarang kami berbuat keji, berkata bohong, memakan harta anak yatim, menuduh wanita-wanita yang terjaga dengan berzina. Dia juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan dia memerintahkan kami untuk sholat, membayar zakat, dan juga puasa. Ja'far menyebutkan perkara-perkara Islam. Lalu Ja'far juga berkata, lalu kami mempercayainya, kami beriman kepadanya, dan kami mengikuti apa yang dia bawa dari sisi Allah. Kami beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kami mengharamkan apa yang dia haramkan atas kami, dan kami menghalalkan apa yang dia halalkan untuk kami. Namun kaum kami memusuhi kami. Mereka menyiksa kami, memfitnah kami dalam agama kami, demi mengembalikan kami kepada menyembah berhala, berpaling dari menyembah Allah yang maha tinggi, dan menghalalkan hal-hal buruk yang dulu kami halalkan. Ketika mereka memaksa, mendzalimi, dan menekan kami, mereka menghalami kami untuk agama, untuk beragama yang dengan baik, sehingga kami keluar menuju negerimu. Kami memilihmu bukan orang lain, kami berlindung di bawah perlindunganmu, dan kami mengidam-idamkan agar kami tidak terzalimi di sisimu, wahai Raja. Di sini teman-teman pelajaran penting ya. Kalau kita ditanya sesuatu, jawab sesuai pertanyaan saja. Ya. Kalau gak ditanya gak usah jawab. Itu sebuah hal yang penting. Jadi supaya tidak tumpah tindih sebuah informasi. Ada orang dia mau sampaikan informasi semua sekejap dalam satu waktu. Sehingga menumpuk informasi kepada orang gitu kan. Enggak, satu persatu, bertahap. Di sini Ja'far sudah terbuka lahannya untuk berdakwah. Ditanya, apa agama kalian ini? Karena global, dijelaskanlah Islam secara global. Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya mengatakan, An-Najasyi berkata kepada Ja'far, apakah engkau bisa menunjukkan sesuatu yang dia bawa dari Allah? Maka Ja'far berkata, ya. An-Najasyi berkata, bacakanlah kepadaku. Ummu Salamah berkata, lalu Ja'far membaca awal surah Maryam tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kita bacakan ya. Yang dibaca dan di sini kejelian Ja'far radhiyallahu anhu, kata ulama sirah, ulama sejarah, Ja'far radhiyallahu anhu tidak memilih Al-Ikhlas, Al-Falaq, sudah turun di Mekah waktu itu. Ja'far tidak memilih surah-surah lain, tapi Ja'far memilih surah Maryam. Kenapa? Karena mereka komunitasnya Nasrani. Maryam tidak asing buat mereka. Maka dibaca. Dan memang Ja'far mengatakan salah satu surah yang diturunkan bernama surah Maryam. Mendengar kalimat Maryam, Najasyi bingung. Maryam? Iya, Maryam. Ibunya Isa. Maka Najasyi bilang, bacain. Dibacakanlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf pertama dalam Al-Qur'an yang Allah lebih tahu maknanya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Zakaria alaihissalam ini siapa? Hah? Pamannya. Ya, kena jadi paham. Jadi Isa alaihissalam, ya, ibunya Maryam. Maryam ini bersaudara dengan ibunya Yahya. Istrinya Yahya ini Zakaria, gitu kan? Jadi sebenarnya ini satu keluarga. Makanya surah Al-Imran itu surah keluarganya Imran. Imran ini adalah ayahnya Maryam. Ayahnya Maryam alaihissalatu wassalam. Maka Zakaria tidak asing namanya. Dia tahu betul. Ini termasuk pamannya Nabi Isa AS. Lalu dikatakan, Idznada rabbahu nida'an khafiya. Takala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dan ini kisah ini disebutkan juga dalam Injil. Mirip seperti itu. Nanti kita Ketahui ini dari tangisannya Najasyi pada saat mendengar ayat-ayat Al-Quran. Dan saya pernah jelaskan teman-teman tafsir kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan suara lembut, karena waktu itu umurnya, dari ayat Al-Quran ini kata sebagian ulama tafsir, umurnya sudah 100 tahun. Dan dia minta kepada Allah dikasih anak dari istrinya yang mandul. 70 tahun dia berdoa. Menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun, berdoa minta anak dari istri ini. Mandul istrinya. 70 tahun dia berdoa, nanti umur 100 tahun baru Allah terima. Kenapa Allah bilang dia berdoa dengan suara yang lembut? Karena dia bilang, ya Allah karuniakanlah aku anak dari istriku yang ini. Umurnya sudah 90 tahun sekarang istrinya. Ya, karena sudah 70 tahun yang lalu dia menikah, gitu kan. Maka dia berdoa apa? Mengatakan, Allah mengatakan dengan suara lembut. Karena takut kaumnya, kalau dengar kaumnya menganggap Zakaria ini ada masalah. Kenapa kok berdoa minta anak sama Allah dari istri yang mandul? Doa dia ayat 4-nya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban seluruhnya. Sudah 100 tahun. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Ini yang kata ulama tafsir, 70 tahun berdoa, terus minta anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 5-nya ada alasan kenapa dia minta keturunan. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku khawatir bila aku meninggal nanti, maka tidak ada penggantiku, enggak ada penerusku. Sedangkan istriku adalah seorang yang mandul, enggak bisa hamil. Maka anugerahkanlah aku dari sisimu seorang putra dari istri ini yang mandul. Aku tidak pernah putus asa ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ayat 6-nya, yarithuni wa yarithu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radiya. Tujuannya anak itu ya Allah agar ia mewarisiku. Dan ini bukan harta maksudnya. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya ulama pewaris para nabi-nabi, dan nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu dari Allah SWT, wahyu. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak dalam agamanya. Tujuannya anak itu agar dia mewarisi ilmuku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub, ajaran-ajaran syariat yang telah turun kepada Nabi Ya'qub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi, anak yang baik. Ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Hai Zakaria, sekarang di umur 100 tahun ini, kami memberikan kepadamu kabar gembira. Sesungguhnya engkau akan memperoleh seorang anak plus Allah yang memberikan nama Yahya. Yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Kata ulama tafsir, nama Yahya tidak pernah sebelumnya. Fisik Yahya juga belum pernah ada yang mirip dengannya. Ayat 8. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati akira. Waqad balagtu minal kibari itiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki seorang anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku juga sudah sangat tua. Sudah 100 tahun, tua sekali. Betul dia berdoa sama Allah, tapi secara manusia dia kaget waktu Jibril datang mengatakan, Tuhanmu akan membuat kamu punya anak, istrimu yang mandul ini akan hamil. Nabi Zakaria ayat 9 bilang, bagaimana itu bisa terjadi? Berikan saya informasi lebih supaya saya lebih yakin, lebih tenang. Maka Jibril berkata di ayat 9, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Tuhanmu telah berfirman hai Zakaria, demikianlah hal itu mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kau hai Zakaria sebelum itu, padahal kamu belum ada sama sekali. Ayat 10. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, berikanlah aku satu tanda. Kalau istriku hamil, aku enggak mau tunggu perutnya besar. Pokoknya begitu hari pertama dia hamil, aku sudah punya tanda. Berikan aku tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ya Allah, pada saat dia hamil, kamu tidak dapat berbicara dengan manusia selama 3 malam. Padahal kamu sehat, suaranya hilang. Dia, kata ulama tafsir, Zakaria AS cuma bisa menyebutkan kalau bertasbih. Subhanallah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Kalau zikir bisa. Selain itu hilang suaranya, berarti istrinya sudah hamil. Di ayat 11-nya, pada saat sudah terima wahyu, dia sudah tahu suaranya akan hilang. Maka dia nasihatin kaumnya. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا. Maka ia pun keluar Zakaria dari mihrabnya, tempat dia ibadah tadi menerima wahyu. Kemudian dia memberi, lalu ia memberi isyarat kepada mereka. Bicara, hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Saya akan hilang suara nanti. Tidak bisa saya ingatkan, maka berzikir dalam beberapa hari ini. Ayat 12-nya, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah, wa atainahu al-hukma sabiyya. Lalu Nabi Yahya pun mulai membesar, tumbuh besar, lahir, tumbuh besar, lalu Allah berfirman kepada Yahya, Hai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, pelajari, hafal, amalkan, ajarkan. Dan kami berikan kepadanya hikmah selama ia masih kanak-kanak. Jadi Nabi Yahya dari kecil sudah bicaranya seperti orang dewasa. Ayat 13, وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًا. Dan dia penuh dengan rasa belas kasih sayang yang mendalam dari sisi kami. Jadi Nabi Yahya tidak pernah marah, sayang dengan orang, baik sekali, santun. Dan juga dia suci dari dosa, dari kecil tidak pernah buat kesalahan. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dia orang yang patuh pada Allah. Ayat 14-nya, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا أَصِيًّا. Dan dia juga termasuk orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Terakhir ayat 15. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Bayangkan teman-teman, ayat-ayat ini dibacakan seperti antum dengar terjemahannya, Najasyi pun diterjemahkan. Dan dia dengar satu persatu ayat ini. Apa yang terjadi? Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya. An-Najasyi pun menangis sampai jenggotnya basah. Karena kisah ini dalam Injil jelas. Kok bisa ini? Orang dari padang pasir Mekah bisa baca ayat bukan dari Injil tapi sama. Para uskup pun yang hadir menangis sehingga mushaf mereka basah. Jadi waktu itu Ja'far bin Abi Thalib menulis ayat-ayat Al-Quran yang mereka sudah hafal walaupun belum sempurna lengkap 30 juz waktu itu di lembaran-lembaran kulit dan dikasihlah kepada Najasyi sehingga Najasyi dan para uskup-uskup ini pada pegang semua. Lalu ada penterjemah-penterjemah pada saat itu. Lalu dikatakan basah ketika itu karena mendengar apa yang dibacakan oleh Ja'far. An-Najasyi berkata, sesungguhnya apa yang dia baca orang ini dan apa yang dibawa oleh Isa benar-benar keluar dari cahaya yang satu. Lalu An-Najasyi berkata kepada kedua delegasi Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, pergi kalian dari sini. Aku tidak menyerahkan mereka kepada kalian dan mereka tetap dalam keamanan. Manakala kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi, Amr berkata, demi Allah esok aku akan menghadirkan sesuatu dan menghancurkan mereka semua sampai akar-akarnya. Jadi Amr rupanya, Amr bin As itu belum masuk Islam. Dia jengkel, kenapa? Argumentasinya dia kalah gitu ya. Tidak berhasil dia bawa pulang ini. Ada sebagian juga dinukil, Quraisy menjanjikan kepada dua orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, kalau mereka berhasil membawa pulang Ja'far dan teman-temannya, apa saja mereka minta dikasih oleh Quraisy. Makanya mereka harus bawa pulang nih. Ummu Salamah berkata, maka Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata kepada Amr, jangan, karena bagaimanapun mereka adalah keluarga besar kita. Masih sama-sama satu Quraisy. Untuk apa kamu hancurkan mereka? Di antara kami ada yang memiliki hubungan rahim, sekalipun untuk mereka menyelisihi kami. Amr berkata, demi Allah, aku akan mengatakan kepada An-Najasyi bahwa mereka mengatakan tentang Isa bahwa dia adalah seorang hamba. Karena orang-orang Nasrani waktu itu mengatakan Isa adalah putra Allah, anak Allah. Termasuk Najasyi dan teman-temannya, ya, mereka punya keyakinan pada saat itu seperti itu. Jadi orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa putra Allah ini bukan baru. Sudah lama gitu kan perkataan ini. Ummu Salamah berkata, esok harinya keduanya pun menghadap Najasyi. Salah satu dari mereka berkata, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, sungguhnya orang-orang ini, muslimin, mengucapkan kata-kata yang kurang ajar terhadap Isa putra Maryam. Mintalah mereka hadir dan bertanyalah kepada mereka tentang apa yang mereka katakan tentang Isa. Maka Najasyi pun memanggil kaum muslimin dan bertanya kepada mereka tentang hal tersebut. Ummu Salamah berkata, kami belum pernah sekalipun menghadapi perkara seperti itu. Karena ini berat. Kalau seandainya Najasyi percaya atau menyalahkan kami, kami akan diusir. Atau bahkan bisa dibunuh. Sebagian dari kami berkata kepada sebagian yang lain, jika Najasyi bertanya kepada kita, apa yang kita katakan tentang Isa putra Maryam? Yang lain menjawab, kami mengucapkan demi Allah apa yang Allah firmankan, apapun resikonya. Perhatikan kalimat ini penting dalam dakwah. Kebenaran, sampaikan. Mau orang enggak suka, terserah. Gitu. Kalau itu benar, wahyu, enggak bisa dibantah. Dan di sini walaupun mereka menghadapi kehancuran, bisa dibunuh oleh Najasyi, tapi mereka tetap menyampaikan. Yang penting kita sudah pastikan argumentasinya atau dalilnya benar. Ummu Salamah melanjutkan riwayat mengatakan, manakala kami menghadap kepada An-Najasyi, karena semua umat Islam dihadirkan laki-laki dan perempuan. Maka dia bertanya, apa yang kalian katakan tentang Isa putra Maryam? Kata Ummu Salamah, juru bicara kami Ja'far bin Abi Talib pun berkata, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang hamba Allah, utusannya, ruh dan kalimatnya yang Allah sampaikan kepada Maryam yang suci lagi terjaga. Lalu dalam buku kita ini tidak disebutkan, kalau riwayat lain teman-teman sekalian, maka Ja'far pun melanjutkan ayat surah Maryam. Tadi kan kemarinnya sampai ayat 15, kisah Zakaria dan Yahya alaihimussalam. Sekarang karena ditanya tentang siapa Isa putra Maryam dalam Islam, maka perhatikan, Ja'far menjawab dengan ayat Al-Quran. Dan ini adalah cara yang paling efektif mendakwahi Nasrani. Karena banyak di antara mereka teman-teman memahami kita benci dengan Nabi Isa. Sebagaimana sebagian mereka benci dengan Nabi Muhammad SAW, padahal belum pelajari siapa Nabi Muhammad SAW. Maka Ja'far mulai melanjutkan surah Maryam. Mulai dari ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam hai Muhammad kepada pengikutmu di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Palestina. Tentu teman-teman kalau bisa buka Al-Qur'an dibuka ini dilihat ya, tadabburi ayat. Ayat 17. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari kaumnya, Maryam alaihissalam, di rumahnya. Beliau jaga diri di situ. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya, Jibril alaihissalam. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ayat 18. قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Maryam lalu berkata, sungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ini menandakan Maryam AS, sebagian ulama tafsir mengatakan, belum pernah interaksi sama laki-laki yang bukan mahram. Tiba-tiba dia kaget di kamarnya, di tempat mihrab dia sholat, ada laki-laki. Maka dia bilang, aku berlindung kepada Allah. Ya. Tuhan maha pemurah jika kau bertakwa. Kalau kau takut sama Allah, pergi. Jangan ganggu saya. Ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Maka Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu hai Maryam untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini konsep Al-Qur'an tentang Isa alaihissalam dan Maryam alaihissalam. Ayat 20. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Ya. Maka ayat 21, قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْدِيًا. Jibril pun berkata, demikianlah, hai Maryam, Tuhanmu telah berfirman, hal itu mudah bagiku. Untuk membuatmu hamil tanpa ada suami, tanpa sperma, itu mudah bagi Allah sang pencipta. Dan agar dapat kami menjadikannya, Isa alaihissalam, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah satu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22. fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya. Lalu kemudian Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh karena takut orang lihat. Maryam tidak pernah interaksi sama laki-laki, kok bisa tiba-tiba perutnya besar? Orang nanti sangka buruk, zina, gitu kan? Maka dia pergi jauh dari kaumnya. Waktu dia sudah pergi jauh, dia tinggal di sana beberapa waktu sampai akhirnya terasalah masa melahirkan. Ayat 23. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Lalu dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maksudnya, kata ulama tafsir, Maryam mengatakan, saking sakitnya, dia mengatakan, coba seandainya saya tidak hamil, saya tidak jadi manusia. Karena begitulah. Dan ini bagi teman-teman tentu yang memiliki istri, yang bujang-bujang tutup kuping saja. Ya. Jadi yang punya istri begitu, kalau mau melahirkan istrinya berkeluh kesah, jangan dimarahin. Malah disambut, dirangkul, disayangi, karena memang dia merasakan sakit pada saat itu. Pedihnya, memang sakit ya. Makna yang lain kata ulama adalah, Maryam bukan merasakan sakitnya saja, tapi Maryam punya hal yang lebih besar. Maryam alaihissalam ketakutan ini kalau lahir, anak ini digendong, mau dibawa kemana nih? Kaumnya akan bilang apa nanti, namanya akan rusak. Gitu kan? Padahal selama ini dia sudah jaga ibadah, itu maknanya. Maka dia bilang, coba seandainya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan saja. Ayat 24. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Maksudnya Jibril AS datang mendekati Maryam AS, janganlah kau sedih, hai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kata ulama tafsir, mata air yang mudah dijangkau oleh Maryam AS. Dan saking mudahnya karena Maryam lagi hamil besar, bersandar di pohon kurma, maka mata air itu muncrat seperti air mancur, memudahkan Maryam AS untuk menjamah dengan tangannya atau meminum langsung dengan mulutnya. Ayat 25, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, sentuh saja di bagian kamu sandar tadi, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kata ulama tafsir, bagi perempuan yang mau melahirkan, yang paling baik minum air putih yang banyak, makan kurma yang banyak. Terutama Al-Qur'an menyebutkan sini rutab. Rutaban janiyya, kurma yang basah. Itu sangat baik untuk pembukaan dan memudahkan melahirkan. Ya. Tentu bagi teman-teman yang pengalaman sudah tahu masalah ini. Yang bujang-bujang ya nanti dipraktekin. Sebab kami sudah praktekin, dikasih kurma, masya Allah mudah melahirkannya. Kemudian juga di sini hikmah yang sangat besar adalah bagaimana pertolongan Allah datang. Karena pangkal kurma seperti pohon kelapa. Bagaimana caranya bisa digoyang ini? Maryam lagi hamil. Di sini teman-teman yang paling kuat ototnya siapa? Mana? Masya Allah, tawaduk semua ya. Kira-kira antum yang paling besar ototnya bisa goyangin pohon kurma? Hah? Pohon kurma digoyang? Hah? Pohon kelapa? Kelapa sawit? Ya? Kelapa batok? Bisa digoyang? Tadi saya dengar ada yang bilang bisa, Masya Allah. Besok saya mau praktekin ya, coba bawa. Susah digoyang pangkal pohonnya. Keras sekali kan? Tapi di sini hikmah Allah SWT, Maryam yang lagi hamil besar, mau melahirkan, lemah sekali perempuan pada saat itu. Tapi hikmah Allah pertolongan kalau datang berbeda. Tugasnya orang beriman, patuh. Allah bilang kerjakan, kerjakan. Bagaimana nanti hasilnya itu urusan Allah. Gak usah pikirin. Lakukan saja. Nanti Allah SWT akan berkahi. Disitulah Maryam AS disentuh, goyang pohon kurma itu, turun semua rutabnya. Mirip dengan Nabi Musa AS waktu mau cambukkan tongkatnya ke pinggir Laut Merah. Beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Perintah Jibril dari Allah, cambukkan tongkatmu. Enggak pakai nanya kenapa. Dicambuk, betul-betul air laut berdiri dan jadi jalan buat orang-orang beriman pada saat itu. Kemudian Allah memerintahkan di ayat 26 kepada Maryam, fakuli washrabi waqri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah. Ini juga kata ulama tafsir dianjurkan setiap suami menghibur istrinya yang baru melahirkan. Kasih makanan, kasih minuman. Bersenang hatilah, kasih gembira karena orang baru melalui masa-masa melahirkan. Jika kamu melihat seorang manusia lewat, ada yang lihat, lalu kemudian dia tanya, Maryam, kenapa kau punya anak? Dari mana ini? Misalnya dikenal. Katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak mau bicara sama siapapun, karena aku tidak akan bicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Bukan saatnya sekarang, tunggu Allah suruh, saya akan menjawab. Rupanya, satu orang yang lewat tadi ini, sebarin berita. Di sana saya lihat Maryam punya anak, gitu. Maryam gadis, orang-orang kampung semua ini pada datang, gitu kan? Mau lihat Maryam. Maka karena mereka sudah datang, Maryam alaihissalam gendong Isa, putranya. Ayat 27 menceritakan, fa'atat bihi kaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anak itu kemudian kepada kaumnya dengan menggendongnya. Lalu kaumnya berkata, sudah kumpul semua orang, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Ayat 28, ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara putra, saudara perempuannya Harun. Maksudnya Nabi Harun, Maryam turunannya Nabi Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat. Ayahnya Maryam Imran. Imran orang saleh. Allah bilang Al-Imran, surah Al-Imran itu keluarga Imran. Imran ini orang saleh. Sampai Nabi Zakaria saja belajar Taurat dari Imran. Nabi Zakaria muridnya Imran. Gitu kan? Makanya waktu Imran mau meninggal, dia menitipkan Maryam kepada Zakaria. Ayahmu bukan sekali-kali seorang yang jahat, seorang saleh. Dan ibumu juga bukan seorang pezina, orang saleha. Maka bagaimana menjawabnya? Jibril bisikin Maryam, tunjuk saja ke bayi itu. Ayat 29. Fa'asyarat ilai. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam menunjuk ke anak itu. Mereka pun berkata, bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih dalam ayunan? Baru lahir ini. Ayat 30. Qala, Nabi Isa berbicara. Dan ini didengar oleh Najasyi. Prosesi ini Najasyi dengar. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Isa berkata, sungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia, Allah memberiku Alkitab, Injil. Dan dia menjadikan aku nanti kalau besar seorang nabi. Ayat 31. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat 32. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku dijadikan berbakti kepada ibuku. Berarti penisbatan ini memang anaknya Maryam. Karena dia bilang, ini ibuku, aku disuruh berbakti. Dan dia Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Ayat 33. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma uba'athu hayya. Dan kesejahteraan semoga selalu dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali lagi. Ayat 34-nya, ini dibaca oleh Ja'far alaihissalam dengan sangat pelan untuk memberikan penjelasan kepada lebih tartil daripada ayat sebelumnya. Kata Allah, ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ. Itulah kisahnya Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Memang dia hamba Allah, bukan anak Allah. Memang dia anaknya Maryam tanpa ayah. Yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Ayat 35. Maka nalillahi ayat takhidha min walad subhanah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Allah Maha Suci. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah dia saja. Dan itu adalah jalan yang lurus. Ayat 37. Ma fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fawaidun lilladzina kafaru min mashhadi yaumin azim. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Ya, tentang Isa ini anak Tuhan atau memang orang yang lahir tanpa ayah. Memang utusan Allah. Allah ceritakan. Dan Najasyi dengar nih. Semua pendeta dengar. Berselisih loh tentang ini. Karena memang di Nasrani pun ada dua kubu. Ada yang mengatakan Isa adalah nabi. Biasa saja. Ya, ada yang mengatakan dia anak Tuhan. Allah bilang. Maka kecelakaan. Berselisihlah golongan-golongan di antara mereka. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hal yang besar. Ayat 38. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Lakinidh zalimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Alangkah terangnya pendengaran mereka pada hari kiamat dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami nanti. Tetapi orang-orang zalim pada hari itu, ya, selama di dunia dia zalim, berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat 39-nya, ini sampai ayat 40 tentunya dibaca oleh Ja'far. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, hari kiamat. Yaitu ketika semua, segala perkara telah diputus. Dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ayat terakhir 40. Inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi. Tidak ada yang kekal, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang-orang yang ada di atasnya, ya, kami yang menghidupkan, kami mematikan. Dan hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Sampai ayat 40 ini, dari ayat 16, Ja'far membaca, menjawab tentang pertanyaan, bagaimana pandangan kalian tentang Isa. Apa kata Najasyi? Pada saat itu teman-teman sekalian. Ummu Salamah lalu mengatakan, An-Najasyi setelah itu menjulurkan tangannya ke tanah. Lalu mengambil sebilah ranting. Kemudian dia berkata, demi Allah, apa yang engkau katakan tentang Isa tadi tidak melebihi ranting ini. Riwayat lain, apa yang engkau ucapkan tadi tentang Isa, itulah yang telah diucapkan oleh Isa sebenarnya. Tidak ada bedanya antara ranting ini. Maksudnya, ranting ini dari atas sampai bawah sama semua nih ukurannya. Seperti itu, artinya perkataannya sama. Ummu Salamah lalu berkata, demi Allah, maka para panglima Najasyi bergumam, mengingkari apa yang telah dikatakan oleh Najasyi. Maka Najasyi pun marah. Ya. Sambil berkata, sekalipun kalian marah, tetap Isa bukan putra Tuhan. Sebagaimana diucapkan oleh orang ini. Jadi terjadi perselisihan antara Najasyi dengan para pendeta-pendeta. Lalu Najasyi berkata kepada kaum muslimin, pergilah kalian aman di negeriku. Siapa yang mencela kalian, pasti akan aku denda. Kemudian dia berkata, siapa yang mencela kalian, akan aku denda. Siapa yang mencela kalian, aku akan denda. Sampai 3 kali. Aku tidak mau mempunyai sebuah gunung dari emas, sementara aku menyakiti salah seorang dari kalian. Kalaupun aku dikasih 1 gunung emas, hanya untuk memukul 1 orang kalian, aku tidak akan lakukan. Mas itu aku tolak, kata Najasyi. Karena dia tahu ini kebenaran. Pulanglah, ditunjuk kepada Amr bin As dengan Abdullah bin Abi Rabiah. Bawa hadiah kalian ini, aku tidak memerlukannya. Demi Allah, dia Allah tidak memungut uang pelicin dariku manakala dia mengembalikan kerajaanku kepadaku sehingga aku mengambil uang pelicin ini dalam hal ini dan dia tidak menjadikan manusia taat padaku sehingga aku mentaati manusia dalam hal ini. Artinya, bawa hadiah kalian. Aku saja waktu jadi raja, aku tidak pernah bayar apa-apa kepada orang-orang. Allah yang mendatangkannya. Bagaimana sekarang orang yang beriman sama Allah aku sakiti? Katanya ada keperluan masalah itu. Ummu Salamah berkata, maka kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi dengan rasa malu. Misi yang mereka emban gagal total. Kami pun bisa tinggal di negeri yang baik dan di bawah perlindungan yang baik. Maka Ummu Salamah berkata tadi, bahwasanya kedua orang itu meninggalkan majlis Najasyi dengan rasa malu. Misi yang mereka emban gagal total, kami pun bisa tinggal di negeri yang baik dan di bawah perlindungan yang baik. Dan Ummu Salamah melanjutkan berkata, demi Allah kami senantiasa dalam keadaan demikian sampai datang seseorang yang ingin merebut kerajaan dari tangan Najasyi. Jadi yang pegang buku tentunya, saya perlu sampaikan kisah, jadi sampai di sini dikasih tanda, ada sebenarnya kisah dalam sirah disebutkan. Jadi waktu itu ada sepupu Najasyi, Najasyi sempat mengumpulkan pendeta-pendeta lagi di satu ruangan. Lalu Najasyi menyuruh pasukannya menutup pintu. Prajurit-prajuritnya. Di belakang semua pendeta ada satu orang prajurit yang memegang pedang. Kemudian Najasyi mengatakan, ada apa dengan kalian? Lalu mereka mengatakan, kami melihat kamu mengubah agamanya, Isa. Kata Najasyi, kan sudah jelas-jelas. Yang disampaikan adalah benar. Kenapa kalian tolak? Kalian tahu ini adalah zaman Nabi. Kalian tahu akan keluar Nabi. Dan kalian harusnya mengikuti ajaran Isa. Terjadilah berdebatan di antara mereka. Ternyata para uskup ini tidak mau. Najasyi pun kembali. Jadi sebelum Najasyi kumpul di situ, setelah bubar awalnya uskup, Najasyi mendatangi Ja'far dan mengatakan, bagaimana caranya saya bisa masuk ke agamamu? Ja'far mengajarkan dua kalimat syahadat kepada Najasyi, tapi bukan di depan uskup, masuk Islam sendiri. Setelah itu dia pun mengumpulkan uskup tadi. Lalu Najasyi waktu mau kumpul, dia memasukkan Al-Quran, lembaran Al-Quran di dadahnya. Pada saat itu, Najasyi berkata, ada apa dengan kalian? Mereka bilang, kau mengubah ajarannya Isa. Isa adalah putra Tuhan. Tidak boleh kita ubah itu. Lalu kata Najasyi, waktu lihat pemberontakan mereka mau lakukan, kan? Karena Najasyi menyuruh, siapapun yang mengatakan selain perkataan yang saya ucapkan, kalau Isa bukan anak Tuhan, maka akan dibunuh. Rupanya mereka bergerak semua berdiri dari meja pada saat itu, kemudian mereka mau lari. Tapi prajurit Najasyi sudah henuskan pedang. Najasyi lihat mereka serius nih. Artinya mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau meninggalkan keyakinan mereka. Maka Najasyi pun mengatakan, duduklah. Duduk mereka kembali. Apa yang kalian katakan tentang Isa? Mereka bilang, kami katakan Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadahnya. Maksudnya Al-Quran yang ada dalam dadahnya. Ada kertas, ada lembaran kulit tadi. Dia mengatakan, saya pun dalam keyakinan ini. Maksudnya adalah keyakinan Al-Quran. Rupanya sebagian pendeta faham, oh berarti Najasyi enggak berubah. Najasyi tetap yakini itu. Maka mereka pun tenang. Tapi di antara pendeta yang hadir, ada satu orang itu sepupunya Najasyi. Memang sudah lama dia menganggap Najasyi saingan politiknya. Waktu bubar dari ruangan tersebut, dan pendeta-pendeta semua yakin bahwasanya ini tidak ada masalah, karena Najasyi tidak meninggalkan ajaran yang dulu mereka pegangi, ternyata sepupunya ini mengatakan tidak, Najasyi berbohong. Dia terus memotivasi prajurit-prajurit pasukan perang segala macam, sampai terjadi pemberontakan. Ya, memberontaklah sepupunya ini melawan Najasyi. Dan ini yang dikatakan dalam lanjutan riwayatnya. Kata Ummu Salamah, demi Allah, kami tidak mengetahui sebuah kesedihan yang lebih berat daripada kesedihan yang menimpa kami saat itu. Kami khawatir pemberontak-pemberontak itu akan berkuasa dengan menyingkirkan Najasyi, sehingga yang akan berkuasa adalah orang yang tidak mengetahui hak kami sebagaimana Najasyi mengetahuinya. Jadi waktu itu memang pemberontak-pemberontak ini nanti khawatir kalau Najasyi kalah perang, pastilah otomatis mereka diusir dari Ethiopia dan tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Terakhir riwayatnya adalah Ummu Salamah berkata, Najasyi pun berangkat dengan pasukannya, di antara dia dengan musuhnya terbentang sungai Nil. Maka para sahabat Rasulullah SAW berkata, waktu itu Najasyi menyuruh, ini sungai Nil, kalian menyeberanglah, dibawa pakai kapal, orang Islam ditaruh di sana. Kalau saya kalah, kalian menyalikan diri ke Jazirah Arab. Kalau saya menang, kalian kembali masuk. Seperti itulah. Maka berperanglah mereka, tapi tidak kelihatan karena sungai Nil jauh sekali. Para sahabat pun berkata, siapa di antara kita yang akan hadir melihat pertempuran mereka, lalu membawa berita kepada kami? Maka Zubair bin Awam, dan ini sudah pernah saya ceritakan khusus penutupan hadis ini, riwayat ini tentang kisah Zubair bin Awam, mengatakan, aku yang akan pergi. Maka mereka pun tepat, mereka berkata, tepat sekali, engkau yang pergi. Karena Zubair orangnya pemberani. Zubair pun orang yang paling muda usianya di antara mereka. Lalu orang-orang meniupkan sebuah kantong air dan mengikatnya di dadahnya. Kemudian Zubair berenang dengannya menuju seberang sungai Nil, tempat pertempuran mereka, untuk mengetahui apa yang terjadi. Lalu kami pun memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada Najasyi atas musuhnya sehingga dia bisa berkuasa di negerinya dan perkara negeri Habasyah berada di tangannya. Di sana kami berada di tempat yang baik sampai kami pulang ke Rasulullah SAW di Mekah. Harapannya nanti supaya sampai pulang ke Mekah dalam kondisi aman. Tentunya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Fiqh Sirah, karya Al-Ghazali. Kisah ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam Al-Maghazi. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan di nomor 1740 tentunya dari jalan Ibnu Ishaq dengan sanad sahih. Tentu di sini teman-teman sekalian, Najasyi akhirnya menang melawan peperangan tersebut dan kaum muslimin dibiarkan tinggal kembali, tapi ada syaratnya, mereka enggak boleh sebarkan agama mereka. Najasyi pun tetap dalam keadaan Islam. Dan terbanyak riwayat berhubungan dengan Najasyi, tapi tidak kita sedang bahas tentunya. Seperti misalnya Najasyi sempat menikahkan Nabi SAW dengan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau memberikan maharnya dan mengirim kepada Nabi SAW ke Madinah, bersama juga mengirimkan tunggangan yang baik buat Nabi SAW. Dan pada saat Najasyi meninggal, Nabi SAW menyuruh muslimin untuk mensolati jenazahnya, karena di sana tidak ada yang mensolatinya. Ini Allah alam yang berhubungan dengan masalah masuk Islamnya Najasyi. Kemudian teman-teman sekalian, setelah yang tadi yang keempat itu, masuk Islam Najasyi di tangannya dan kisah panjang yang sudah kita jelaskan, yang kelima adalah Ja'far bin Abi Thalib gemar sekali bersedekah dan duduk bersama orang-orang miskin. Dan ini banyak yang luput dari kaum muslimin teman-teman sekalian. Kalau kita harus peduli dengan keadaan kaum muslimin dan orang-orang miskin. Ada orang peduli dengan keadaan orang miskin, tapi dengan cara mungkin kalau lihat mereka prihatin. Itu tahap yang paling rendah. Mereka prihatin, bantu, duit semampunya. Ini tahap paling rendah peduli dengan orang-orang miskin. Tahap yang kedua, ada orang sengaja memang melowongkan dari pendapatannya untuk disisipkan setiap bulan. Tidak harus tunggu orang miskin lewat, tapi dia yang mencari. Sampai dapat orang miskin, kemudian dia membiayai mereka. Ini tahap yang lebih tinggi sedikit. Tahap yang paling tinggi adalah yang dicontohkan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan diikuti oleh contoh-contoh banyak tabi'in, antara Umar bin Abdul Aziz. Jadi tiap hari mereka duduk bersama orang miskin. Ngobrol sama mereka, tanya kabarnya, penuhi hajatnya, gitu. Jadi pelindung buat mereka setiap hari. Dikatakan dalam majelisnya Ja'far itu setiap hari penuh orang miskin, sampai ratusan orang yang dia berikan makanan radhiyallahu anhu. Jazakallahu khair. Sampai-sampai keluarlah julukan untuk dia sebagai Abul Masakin. Tadi kita sebutkan di awal, ada julukan ini. Ayahnya orang-orang miskin. Karena semua orang miskin datang kepada dia duduk di rumahnya. Padahal Ja'far juga tidak begitu kaya. Tapi beliau selalu tiap hari yang hadir di rumahnya jadi tamu orang-orang miskin. Bukan lagi orang-orang yang terkenal. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan, aku mendampingi Rasulullah SAW sebatas perutku kenyang, sehingga aku tidak makan roti dan tidak memakai kain yang mahal. Artinya, aku menuntut ilmu terus. Itu kata Abu Hurairah. Tidak ada fulan atau fulana yang menjadi pelayanku. Dari Abu Hurairah orangnya miskin. Tidak ada orang pun yang bisa, dia tidak punya duit banyak. Dia cuma menuntut ilmu, sehingga tidak ada pelayan-pelayannya. Aku menempelkan perutku ke batu karena lapar. Maksudnya kalau lapar, kadang-kadang batu diikat di perut. Terkadang aku meminta seseorang untuk membacakan satu ayat kepadaku, padahal ayat tersebut ada padaku, agar orang itu pulang membawaku dan memberiku makan. Maksudnya kadang-kadang aku duduk, kalau ada orang yang mau menyebutkan hadis untuk dia mau pastikan kebenarannya, maka dia sebutkan di hadapanku. Dan kemudian dengan dia sebutkan dan aku betulkan, oh ya sudah betul, oh ini harusnya lafadznya begini. Maka aku berharap orang ini bisa memberiku makan, karena aku tidak punya makanan. Orang yang paling baik, kata Abu Hurairah, kepada orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia pulang dan kami mengikutinya. Lalu dia memberi makan kepada kami di rumahnya. Sampai-sampai dia mengeluarkan kepada kami tempat minyak samin. Lalu dia membukanya dan kami mengais-ngais sisanya. Jadi Ja'far bin Abi Thalib kalau mengeluarkan makanan sampai tidak ada lagi sesuatu di rumahnya. Sampai wadah minyak samin tinggal sedikit ditaruh juga depannya orang miskin. Dan mereka menghabiskan sisa minyak samin itu. Urusan besok ya besok. Intinya hari ini dia memberikan makan semuanya. Dan ini sebabnya keluar julukan dia orang yang sangat peduli dengan orang-orang miskin. Kemudian yang keenam teman-teman sekalian, dan ini juga menutup sebenarnya ya. Beliau adalah pemimpin peperangan Mu'tah. Itu yang keenam. Ini menjadi pemimpin perang juga adalah sebuah kedudukan sendiri, karena harus orang yang mahir keterampilan perang dan juga harus orang yang punya kekuatan fisik dan kekuatan keyakinan. Yang ketujuh, mati syahidnya beliau. Mati syahidnya beliau di perang Mu'tah itu. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kedua tangannya dengan sayap. Nanti akan kita ceritakan bentuk peperangan tersebut ya. Dan ini tentu penutupan daripada manakibnya. Kita belum masuk ke ini ya, ke durus wal ibar. Nanti akan kita lanjutkan kemungkinan kalau azan asar setelah asar insyaallah. Yang jelas kita akan ceritakan teman-teman sekalian bagaimana prosesi menjadi pemimpin perang Mu'tah dan bagaimana beliau mati syahid. Dan kita tutup ini tentunya menjelang azan asar. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi alaihissalatu wassalam pernah mengirim pasukan kecil namanya Saria ke satu suku Arab, dan suku Arab ini punya 100.000 orang. Nama pimpinannya Al-Harith. Orang ini sombong sekali. Dia bilang, siapa ini Muhammad dari Madinah mengirim surat kepadaku, mengajakku beriman pada risalahnya. Padahal aku memiliki 100.000 pasukan. Dan dia juga kebetulan sekutunya Romawi. Romawi juga punya 100.000. Maka dia niat untuk menyerang Madinah. Nabi alaihissalam kemudian membentuk pasukan pada saat itu. Dan terkumpullah kurang lebih 3.000 orang. Belum pernah pasukan Islam waktu itu berjumlah sebanyak itu. Lalu Nabi SAW bersabda, waktu itu sudah dikumpulin, Nabi tunjuk pemimpinnya. Kata beliau, dan ini tentu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Ini riwayat Bukhari nomor 4261 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, in usiba Zaidun fa Ja'far ibn Abi Talib 'alan nas, fa in usiba Ja'farun fa Abdullah ibn Rawaha 'alan nas. Jika Zaid gugur, kebetulan Zaid ibn Haritha, maula Nabi SAW tadi, itu ditunjuk, kau jadi pemimpin pertama. Kalau kau mati, Ja'far bin Abi Talib sebagai panglima pasukan. Jika Ja'far kau mati, digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Lalu pasukan pun menuju ke Al-Balqa di negeri Syam, hingga mereka singgah di Ma'an di negeri Syam. Pasukan ini mendengar bahwasanya Heraklius telah tiba di Ma'ab, bumi Syam, dengan 10.000 orang Romawi dan 100.000 orang Arab. Riwayat lain mengatakan 100.000 Romawi dan 100.000 orang Arab, 200.000 di perang Mu'tah. 3.000 panglima perang dari kaum muslimin, para pembela Al-Quran, menghadapi para penyembah salib waktu itu. Dua pasukan bertemu lalu mereka pun bertempur. Zaid bin Harithah berperang membawa panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia terbunuh dengan tusukan-tusukan tombak musuh. Jadi peperangan terjadi kurang lebih 6 hari awalnya. Hari pertama berjalan lancar, hari kedua berjalan lancar, gitu kan. Hari ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu terjadi peperangan mengumpulkan masyarakat Madinah lalu menggambarkan. Sekarang terjadi peperangan, Zaid bin Harithah bertakbir, kemudian dia maju, masuk ke musuh, si fulan terbunuh, si fulan melawan, si fulan begini, jatuh dari musuh kafir begini. Nabi SAW gambarkan peperangan. Maka di hari ketiga Nabi SAW mengatakan, dan Zaid mati terbunuh. Zaid mati terbunuh. Gitu kan. Maka sekarang Ja'far bin Abi Thalib yang mengambil tongkatnya, benderahnya. Karena panglima perang waktu itu teman-teman harus punya kekuatan fisik yang luar biasa, karena di tangan kanan atau tangan kiri harus pegang bendera, yang satunya harus pegang pedang. Dan ini bendera tidak boleh bendera kecil, harus yang besar. Terkadang harus dijepit dengan paha yang tertempel dengan tulang rusuk kuda, kemudian dipegang juga dengan tangan supaya kuat. Atau kadang-kadang diikat di perut kuda dan dipegang dengan tangan yang kuat, seperti itulah. Dan ini sangat berat, dua tangan pun sebenarnya berat, apalagi kalau satu tangan. Begitu Zaid mati, radhiyallahu anhu mati syahid, maka kata Nabi SAW, Ja'far bin Abi Thalib datang, lalu dia pun memegang bendera. Lalu Ja'far pun masuk, menerobos musuh-musuh, sampai akhirnya tiba di malam hari. Turunlah Ja'far, istirahat. Besok paginya, ya, hari kelima, Ja'far pun akhirnya jalan. Masuk lagi ke musuh. Terus saja, ya, Ja'far menembus musuh sampai musuh mengeroyokinya. Dikeroyokilah Ja'far, sampai kata Nabi SAW, tidak bisa lagi bergerak. Ja'far di atas kuda, musuh desak. 200.000 melawan 3.000. Ya. Kalau 200.000 lawan 20.000 muslimin, 20.000 10%. Ini 3.000. Cuma sekian persennya saja. 1,5% saja. Ja'far lalu turun dari kuda abu-abunya, lalu dia menyembelihnya. Karena tidak bisa bergerak, maka Ja'far pun membunuh kudanya. Tidak bisa lagi bergerak. Kalau kuda tidak dibunuh, maka dia akan menendang mujahidin yang lain. Waktu kuda itu mati, orang-orang akhirnya terbuka jalan. Ja'far pun masuk. menyerang musuh sampai akhirnya Ja'far mengucapkan kalimat pada saat itu. Aduhai surga, betapa dekatnya ia, sangat baik dan minumannya sangat dingin. Romawi adalah minuman keras, siksa mereka telah dekat. Orang-orang kafir yang nasabnya jauh, jika aku bertemu dengan mereka maka aku akan menebas mereka. Ibnu Hisham juga berkata, seseorang dari kalangan ahli ilmu yang aku percaya menyampaikan kepadaku bahwa Ja'far memegang panji dengan tangan kanannya, lalu tangan itu terpotong, maka dia pun memegangnya dengan tangan kirinya, pedangnya dilepas, pegang bendera. Lalu tangan kirinya juga dipotong, lalu dia merangkul panji dengan kedua bahunya, sampai dia gugur dalam usia 33 tahun. Maka Allah pun membalasnya dengan dua sayap di surga, di sana dia terbang sesukanya. Dalam riwayat Abdullah bin Umar juga dikatakan dalam perang Mu'tah, dan ini namanya perang Mu'tah di wilayah negeri Syam, Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima. Beliau bersabda, jika Zaid gugur maka Ja'far, jika Ja'far gugur maka Abdullah bin Rawaha. Abdullah berkata, aku ikut dalam perang ini. Kami mencari-cari Ja'far bin Abi Thalib, lalu kami menemukannya di antara orang-orang yang gugur. Kami melihatnya terluka sebanyak 90 lebih tusukan, baik itu tombak maupun anak panah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW pada saat itu, waktu Ja'far sudah meninggal dunia, lalu mengatakan, Abdullah ibn Rawaha akan maju untuk mengambil bendera. Tapi dia pun sempat ragu, dan itu sudah tiba di hari ke-6. Maka pada saat itu pun, Abdullah sempat ragu sejenak, lalu dia juga melantunkan syair mengatakan, apa yang membuatmu ragu, hai Abdullah? Bukankah kedua sahabatmu sudah menyusul ke surga? Majulah. Maka dia pun maju. Abdullah bin Rawaha terus memegang bendera melawan musuh dengan kuat biasanya. Dan saking luar biasanya dari pagi sampai malam muslimin terus berperang. Ya, dan pada saat itu mereka tidak punya makanan karena tidak sempat istirahat. Kata keluarganya Abdullah, saya pun membawa sepotong daging di kantong saya sementara lagi jihad. Dan saya melemparkan kepada Abdullah. Lalu Abdullah pun memegangnya dan dia sempat menggigitnya sedikit lalu dia berkata pada dirinya, kata kerabatnya ini, saya mendengar Abdullah berkata, wahai Abdullah, kalau kau masih nikmati daging ini berarti kau masih menikmati duniamu. Maka majulah, dia pun melempar daging tersebut sampai akhirnya Abdullah pun terbunuh mati syahid. Kata para sahabat, waktu itu kami tidak pernah melihat kekalahan seperti itu. Waktu tiga-tiganya sudah kalah, bendera jatuh, Rasulullah SAW tidak tunjuk pemimpin yang keempat. Ada pemimpin yang keempat. Siapa yang mimpin nih? Kocar kacir semuanya. Musuh pada mengucapkan yel-yel mereka. Semua muslimin terkocar kacir pada saat itu. Maka pada saat itu ada seseorang lagi, subhanallah saya tidak teringat namanya sekarang, tapi di kajian Siro saya sebutkan itu, dia lalu mengambil bendera. Dengan beraninya, dia mengambil bendera, dan pada saat itu peperangan baru pertama kali dihadiri oleh Khalid bin Walid. Maka dia pun mengambil bendera pada saat itu, kemudian dia pun melemparkan kepada Khalid. Lalu kata Khalid, engkau lebih senior dalam Islam. Kata dia, demi Allah saya tidak ambil bendera kecuali untuk kau, hai Khalid. Maka Khalid pun bertakbir, kemudian mengoyang-goyangkan bendera, karena bendera kalau jatuh berarti pasukan kalah. Sambil bertakbir dan orang sekitarnya bertakbir, maka pasukan kembali kumpul lagi. Dan pada saat itu sudah menjelang maghrib. Pasukan musuh bubar, muslimin juga sudah mulai istirahat. Khalid bin Walid untuk malam itu tidak istirahat. Dia mengatur strategi yang luar biasa. Waktu itu yang terbunuh dari muslimin masih baru belasan orang. Padahal sudah 6 hari peperangan. Dari orang kafir sudah terbunuh ribuan orang. Dengan semangat yang besar, Khalid bin Walid mengatakan malam ini kita tidak ada istirahat. Sholat malam, ibadah kepada Allah SWT, baca Quran. Kejar surga. Kemudian semua ganti baju. Semua pasukan ganti baju. Karena sudah banyak darah, kotoran, segala macam. Ada baju cadangan, semua rata-rata bawa baju cadangan. Ya. Maka ganti semua baju kalian. Kemudian diganti oleh Khalid bin Walid. Waktu pertama Zaid bin Harithah mengatur pasukan 5 bagian. 1 di depan, 3 di tengah, kiri kanan sama tengah, 1 di belakang. Khalid bin Walid sekarang mengatur strategi. Musuh tahu siapa umat Islam di bagian depan. Mungkin kalau contoh permainan pertandingan bola misalnya. Orang tahu siapa yang di gelandang, siapa yang di bagian depan, siapa yang di belakang. Jadi wajahnya tidak asing. Ini kemarin selama 6 hari ini wajah-wajah mereka. Khalid bin Walid suruh ganti baju, suruh ganti. Yang di depan ke belakang sekarang. Yang di belakang ke depan, yang kanan ke kiri. Diacak-acak sama Khalid bin Walid. Jadi wajahnya kayak wajah baru. Dari sekian ribu orang ini, oleh Khalid bin Walid dikeluarkan 1000 orang kurang lebih. Kalau saya tidak salah 1000 orang, lalu dipecah menjadi 50-50 orang. Suruh keluar dari pasukan, menuju ke arah Madinah. 2000 sekian ini menghadap musuh. Besok pagi, habis sholat subuh, selama 6 hari pasukan Islam menyerang. Habis subuh menyerang. Gitu kan. Orang-orang kafir pikir waktu itu pun hari ke-7 ini akan diserang habis subuh. Ternyata tidak, tunggu sampai duha. Sengaja Khalid bin Walid membuat pasukan dilihat oleh musuh. Waktu musuh lihat, wajah-wajah mereka semua ini wajah baru. Jangan sampai ini pasukan baru dari Madinah gitu. Ya. Maka mereka pun heran melihat kejadian tersebut. Lalu Khalid bin Walid bertakbir, suruh takbir semuanya. Kata Khalid bin Walid kepada 50 orang, 1000 orang yang pisah, 50 orang ini berpisah, 50 orang di arah sana, 50 orang di sebelahnya. Yang penting satu sama lain sudah saling lihat, tapi jaraknya lumayan jauh. 50, 50, 50, 50 terus. Jadi ada 20 ya. 20 pasukan kecil. Semuanya disuruh oleh Khalid bin Walid patahkan pelapa-pelapa kurma. Ambil pelapa kurma, kemudian kalau takbir terdengar di pasukan, barisan pertama sisi kiri jalan. Sambil takbir pelapa kurmanya diseretkan di padang pasir supaya debunya berterbangan. Maka pada saat itu Khalid bin Walid sengaja, musuh lihat dulu, ini kok wajahnya orang-orang baru, bajunya baru. Kemarin aja 6 hari melawan 3.000, 200.000 gak bisa menang. Ini orang baru datang, bagaimana kita bisa kalahin? Umat Islam kuat sekali. 3.000 lawan 200.000 gak bisa mati kecuali belasan orang gitu. Maka dengan lihat wajah baru mereka tambah takut. Berarti ini pasukan baru. Tambah lagi begitu Khalid takbir, 50 orang dari sana datang. Debu semuanya. Gitu. Sampai mendekati musuh, debunya masih ada. Begitu debunya reda sedikit, ya, pasukan ini kalau tiba dia harus takbir. Allahu Akbar. Takbir ini didengar oleh yang kedua, 50 datang lagi, debu lagi. Begitu terus sampai 20 ini datang. Padahal ini pasukan ini juga gitu. Orang-orang kafir tuh lihat ini bantuan dari Madinah. Kemarin 3.000 saja gak bisa kalah. Ini non-stop datang 20 lagi bantuan sekian banyak gitu. Karena debu mereka tidak tahu. Maka gara-gara itu musuh lari mundur. Khalid bin Walid pun mengatakan serang sekarang, diserang. Maka ada beberapa korban, mereka pun akhirnya banyak sekali yang jatuh. Ada mereka buat parit, parit itu diisi dengan api, maka mereka banyak yang jatuh di parit itu sendiri. Pada saat mereka sudah mundur, Khalid bin Walid pun menarik pasukan kembali. Lalu kembali ke Madinah tentunya. Lalu kembali ke Madinah. Tapi saksi bahasan kita, matinya Ja'far radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan insya Allah setelah asar nanti kita akan bacakan bagaimana prosesi digantinya tangan Ja'far oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayap. Subhanakallahumma bihamdika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada saat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terbunuh, dan begitu pula dengan dua semannya Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawaha, banyak riwayat yang dinukil dari Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir, dan juga Al-Hakim menyebutkan dengan sanad yang sahih dalam kitab Mustadraknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltul jannatal barihata fa nadartu fiha, فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريره." Tadi malam dalam mimpi aku masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Ini pada saat malam atau hari meninggalnya Ja'far radhiyallahu anhu. Aku melihat di sana ada Ja'far sedang terbang bersama para malaikat. Aku juga diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di atas dipannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jaminan masuk surganya Ja'far radhiyallahu anhu dan bagaimana beliau terbang bersama malaikat di surga. Dalam riwayat Ibnu Umar yang lainnya radhiyallahu anhu, pada saat dia mengucapkan salam kepada Ja'far, anaknya Ja'far, dia berkata, "Assalamu alayka, keselamatan bagimu, wahai anak pemilik dua sayap." Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3709. Ibnu Katsir juga meriwayatkan, dua sayap itu sebagai ganti dari Allah atas terputusnya dua tangannya dalam perang Mu'tah. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir di jilid 3 halaman 256. Juga riwayat lain, diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim dalam Sahihul Jami' nomor 3459, maksudnya At-Tirmidzi meriwayatkan ini. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Ja'far bin Abi Talibin malakan yatiru fil jannati ma'al malaikati bijanahain. Aku melihat Ja'far bin Abi Talib seperti malaikat, bercahaya dan bersayap. Dia terbang di surga dengan dua sayapnya bersama para malaikat. Tentu para syuhada, mereka juga dijamin masuk surga. Tapi terbang bersama malaikat, belum ada riwayat kecuali untuk Ja'far radhiyallahu anhum. Riwayat yang lain, dinukil, diriwayatkan oleh Al-Hakim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, dan Hakim mensahihkan hadis ini. Juga Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Fatih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tabarani dari Ibnu Abbas dengan sanad yang bisa diterima. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ra'aitu Ja'far ibn Abi Talibin malakan yatiru fil jannati ma'al malaika mutrajatun kawadimuhu biddima' yatiru fil jannah. Aku melihat Ja'far bin Abi Talib seperti atau sebagai malaikat di surga. Ujung-ujung sayapnya berlumuran darah. Dia terbang di surga. Artinya memang diganti dengan sayap kedua telapak tangannya yang dipotong di jalan Allah itu. Kemudian hadis yang lain juga hadis riwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Juga Al-Hafidh menyebutkan dalam Fathul Bari, dalam syarah Fathul Bari, di jilid 7 halaman 96. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Marra bi Ja'farul Lailata fi mala'in minal malaika, wa huwa mukhaddabul janahaini biddam, abyadul fu'ad. Malam ini Ja'far lewat di depanku bersama rombongan para malaikat, maksudnya dimimpikan Nabi SAW. Kedua sayapnya berlumuran darah, tapi hatinya putih bersih. Abdullah bin Ja'far, anaknya Ja'far radhiyallahu anhu majma'in berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, dalam hadis yang sahih dengan Hasan, hadis Hasan riwayat At-Tabarani dalam kitab Sunan Al-Kubra, kata dia, Nabi SAW bersabda kepada anaknya Ja'far Abdullah, Hani'an lak abuka yatiru ma'al malaika fis sama, selamat bagimu karena ayahmu sekarang sedang berterbangan bersama malaikat di langit. Riwayat yang lain juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu dinukil, dan ini disebutkan juga oleh Hafidh Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari kitab Fathul Bari di jilid 7 halaman 96 dengan sanad yang jayyid atau bisa diterima. Inna Ja'far yatiru ma'a Jibril wa Mikail lahu janahani awwadahu Allahu bin yadayhi. Sesungguhnya Ja'far terbang bersama Jibril dan Mikail. Jadi bukan lagi malaikat biasa, tapi pimpinan malaikat dan wakilnya. Dia mempunyai dua sayap yang diganti oleh Allah sebagai ganti kedua tangannya. Sebagai ganti kedua tangannya. Dan ini tentu keutamaan yang dimiliki oleh Ja'far radhiyallahu anhu yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia dengan kejadian tersebut. Dan pada saat hari kematiannya juga, Nabi alaihissalatu wassalam pergi menemui istrinya Asma binti Umais dan menyampaikan berita syahidnya suaminya. Sebuah pemandangan yang tentu membuat hati menangis karena Ja'far sangat dicintai oleh istri dan anak-anaknya. Lalu Asma binti Umais menceritakan, ia berkata, ketika Ja'far dan rekan-rekannya gugur, Rasulullah SAW datang kepadaku sementara aku sudah menyamak sebanyak 40 man. Yang dimaksud dengan man di sini adalah, ini istilah dari mana atau man atau mana adalah ukuran kuno digunakan sebagai takaran atau timbangan. Saat itu ukuran adalah 2 ril Baghdadi. Satu ril Baghdadi sama dengan 12 ukiah, satu ukiah kurang lebih 127 gram. Nah, ini cukup banyak dia menyamak, ya, menyiapkan hasil atau yang akan didagangkan. Aku telah menyiapkan adonanku dan telah memandikan anak-anakku, membersihkan mereka dan meminyaki rambut mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bawalah anak-anak Ja'far kepadaku. Maka aku membawa mereka kepada beliau. Beliau pun menciumi mereka sambil menangis. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuat anda menangis? Apakah ada berita tentang Ja'far dan rekan-rekannya telah sampai kepada anda? Ada berita enggak sampai kepada Anda tentang mereka? Nabi SAW menjawab, benar, mereka gugur pada hari ini. Asma pun berkata, maka aku berdiri berteriak dan kaum wanita berkumpul kepadaku dan Rasulullah SAW pulang kepada keluarganya lalu bersabda, la tugfalu ala Ja'farin min an tasna'u lahum ta'ama fa innahum qad syugilu bi amri sahibihim. Jangan kalian melalaikan keluarganya Ja'far, buatkanlah makanan untuk mereka karena mereka disibukkan oleh kematian pemimpin mereka. Dan di sini keluarlah juga hukum tentang masalah takziah, di mana kita yang sedang datang dianjurkan untuk membawakan makanan untuk keluarga yang sedang bersedih. Dan sudah sering kita ucapkan masalah ini, kalau takziah itu adalah meringankan kesedihan keluarga mayit dan bukan untuk si mayitnya. Makanya kita membawa makanan, kita mendoakan mereka, menyabarkan mereka, itu yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang para syuhada mu'ta. Dan dia menyebutkan syair-syairnya. Dia mengatakan, aku melihat orang-orang mukmin terpilih melangkah ke depan kumpulan prajurit, sedangkan aku tertinggal bersama yang tertinggal. Semoga Allah tidak menjauhkan orang-orang yang gugur silih berganti di perang Mu'tah, di antara mereka Ja'far pemilik dua sayap, Zaid dan Abdullah ketika mereka gugur satu demi satu seluruhnya, sementara sebab-sebab kematian terus mengintai. Kami melihat kesetiaan pada diri Ja'far kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketaatan yang kokoh manakala dia diperintahkan olehnya. Keluarga Hashim senantiasa menjadi pilar-pilar kemuliaan bagi Islam yang tidak lekang dan sebagai kebanggaan maksudnya. Tentu ini adalah akhir daripada kisah matinya Ja'far radhiyallahu anhu dan ini akhir manakibnya. Sedikit saya tambahkan teman-teman, ada beberapa hadis-hadis yang mulia. Nabi SAW juga bersabda, manusia diciptakan dari pohon-pohon yang berbeda. Namun aku dan Ja'far berasal dari satu pohon yang diciptakan dari bahan yang sama. Juga sabda Nabi SAW tadi yang kata Nabi wahai Ja'far, wajah dan akhlakmu sempurna, sangat mirip denganku. Itu riwayat. Riwayat yang lain juga yang saya bilang tadi, seringkali orang keliru mengucapkan salam wahai utusan Allah kepada Ja'far karena kemiripannya dengan Nabi SAW. Lalu ia berkata, aku bukan Rasulullah tetapi Ja'far. Juga Nabi SAW memberikan kepada beliau ghanimah Badr dan Khaybar, sementara tidak ikut karena kemuliaannya. Dan juga Nabi SAW sangat gembira dengan kedatangannya pada saat tadi dia hadir di Khaybar walaupun peperangan sudah selesai. Abu Nuaim berkata, Ja'far bin Abi Thalib adalah seorang orator, dermawan, pemberani, dan seorang yang arif. Ibnu Qudamah juga berkata, Ja'far bin Abi Thalib seorang penyabar dan tawadhu. Az-Zahabi menulis, Ja'far bin Abi Thalib adalah sosok yang sangat mulia, pemimpin syuhada dan juga para mujahidin. Kita tinggal masuk teman-teman sekalian ke durus wal ibar, pelajaran yang kita bisa ambil dari kejadian Ja'far radhiyallahu anhu. Kita mulai teman-teman sekalian, durus wal ibar ini poin pertama, kedudukan para sahabat dan harusnya setiap umat menjadikan mereka sebagai qudwah. Satu demi satu sahabat kita sebutkan tidak pernah luput dari kemuliaan jiwa, kejujuran lisan, keberanian, pengorbanan jihad. Hampir semua yang kita ceritakan selalu ada seperti itu. Mereka disiksa di jalan Allah, mereka sabar. Jangankan cuma sekedar fitnah, disiksa pun mereka bersabar. Mereka sampai meninggal dalam keadaan ketaatan. Siapa yang mencontohi mereka, maka akibatnya akan sama dengan mereka. Mereka masuk surga sekarang, mereka bahagia. Walaupun hidupnya terbunuh misalnya oleh musuh dan dibayangkan tangannya dipotong, dadanya dibelah, segala macam. Tetap sekarang mereka dalam kemuliaan dan dikekalkan dalam wahyu kalau mereka berbahagia di surga. Dan ini pelajaran. Kemudian juga yang kedua pelajaran teman-teman sekalian, keutamaan dan kelebihan bagi orang yang menyerupai Nabi SAW. Dan perlunya seorang muslim mempelajari bagaimana ciri paras wajah Nabi SAW karena beliau bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma dariku atau jadiku. Sudah sering kita sebutkan alis Nabi SAW seperti busur panah yang besar, lebar, tebal, matanya besar, bulu matanya lebat alaihissalam dan bola matanya yang putih-putih bersih yang hitam-hitam pekat. hidungnya mancung, pipinya putih kemerah-merahan, dan dagu wajah tidak oval dan tidak bulat, bibir, pipi, dan dahinya sejajar atau sepadan dengan wajahnya. Rambutnya berombak berwarna hitam, dan sampai meninggal SAW di umur 63 tahun, cuma ada 3 lembar rambut putih. Kemudian Nabi SAW membiarkan ujung rambutnya sampai ujung kuping atau sampai ke pundaknya. Beliau punya pundak yang lebar, dada yang bidang, dan juga postur tubuh yang kekar, serta dilebati dengan bulu-bulu. Alaihissalam. Ini memang kesempurnaan dari sisi fisiknya Alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya, yang pertama keutamaan para sahabat, yang kedua keutamaan keluarga Nabi SAW, yang ketiga adalah keutamaan orang yang menyerupai Nabi SAW dari sisi akhlak dan khuluk, atau dari sisi fisik dan akhlaknya. Yang keempat, keutamaan hijrah untuk menyelamatkan agama. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk dibahas dulu. Dan ini semestinya kalau kita bahas zaman sekarang, teman-teman kita yang ada di Burma, di Myanmar ini, semestinya memang mereka berhijrah dalam kondisi seperti sekarang. Dan kita berharap semoga saja pemimpin-pemimpin Muslim bisa tersadarkan untuk bisa menerima mereka. Karena memang mereka luar biasa dalam kondisi tidak aman sama sekali. Jangankan bicara pengajian begini, mereka mungkin sudah tidak bisa aman untuk memasukkan sepotong makanan di mulutnya. Karena seluruh wilayah diserang. Dan sekarang umat Islam harus bisa membantu mereka untuk hijrah. Dan kita harus bisa menjadi orang-orang Ansar di Madinah, di zaman Nabi SAW yang menyambut mereka dengan sepenuh hati, dengan selebar-lebarnya tangan kita, semampu kita. Saya dengar ada beberapa mereka yang di Indonesia sudah masuk, di Aceh atau beberapa tempat yang lain, ini kalau ada di antara kita yang bisa menampung mereka, membantu mereka, sangat baik sekali. Ar-Raqib Al-Asfahani menjelaskan tentang makna hijrah adalah keluar dari negeri kafir ke negeri iman, sebagaimana para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, atau keluar dari negeri yang tidak aman secara keimanan ke negeri yang aman secara iman, seperti hijrahnya seorang sahabat atau sebagian sahabat dari Mekah ke Habasyah. Jadi bisa saja dari negeri kufur kepada negeri kufur yang lain tapi bisa beribadah, atau dari negeri iman kepada negeri kafir kepada negeri iman murni kaum muslimin yang pasti mereka bisa beribadah. Juga hadis Nabi SAW tentang fitnah di akhir zaman, bila seseorang tidak mampu menghadapinya maka ia mengurung diri dalam rumah atau menyelamatkan diri keluar walaupun harus tinggal di atas gunung. Ini menandakan memang adanya perintah hijrah. Hijrah juga bisa bermakna pindah dari maksiat, segala pelanggaran kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab berkata, pada saat menanggapi hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2499, Ibnu Majah nomor 4251 dengan sanad hasan. Kata beliau, ay ar-raja'una ilallahi bittawba minal ma'siyati ila ta'ah. Yaitu orang-orang yang kembali atau hijrah pada Allah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Jadi dia memiliki dua makna. Dalil-dalil hijrah, ini pelajaran yang kita bisa ambil tentunya yang tadi yang keempat ya, masalah hijrah. Dari durus wal ibar atau pelajaran kita. Dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang hijrah di jalan Allah maka dia akan mendapatkan di muka bumi banyak sekali peluang-peluang untuk memperbaiki keadaannya dan kelapangan rezeki. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah, karena Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala lengkap hijrah tersebut di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ar-Razi pada saat menafsirkan kalimat muragaman dalam surah An-Nisa ayat 100 ini, beliau berkata, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapat di negeri baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi penyebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya, sebab mereka memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana. Lalu berita itu sampai ke negeri asalnya, niscaya penduduk asli itu akan malu atas buruknya perlakuan yang mereka lakukan sehingga dengan demikian mereka merasa hina. Dan as-sa'a, keluasan rezeki, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, diikuti juga dengan Ar-Rabi ibn Haytham, Ad-Dahhak, Atha, dan mayoritas ulama. Qatadah juga berkata, keluasan dari kesesatan kepada petunjuk dan dari kemiskinan kepada melimpahnya kekayaan. Dan Imam Malik berkata, keluasan negeri. Jadi ini menandakan memang teman-teman sekalian, tidak boleh kita tidak hijrah kalau kita dalam kondisi tidak bisa ibadah. Dan tidak boleh kita memaksakan diri untuk tinggal di negara kafir, sementara kita bisa tinggal di negara Islam, kecuali memang dalam kondisi ibadah kita tidak terganggu. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib tidak terganggu di negeri Habasyah. Tapi mereka akhirnya tetap pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima teman-teman sekalian, keutamaan dakwah dan menjadi petunjuk bagi orang. Keutamaan dakwah dan memberi hidayah, menjadi penyebab hidayahnya orang-orang. Ini juga perlu kita jelaskan teman-teman sekalian. Hidayah dibagi dua oleh para ulama, ada namanya hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Hidayah taufik ini murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi memberikan petunjuk. Dan kalau Allah tidak mau, maka tidak akan bisa sampai. Seperti kasus waktu Abu Talib, paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan kufur. Lalu Nabi SAW sedih, turunlah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa berikan petunjuk siapapun yang kau sukai, hai Muhammad. Dan sesungguhnya, ya, Allah memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan. Itu taufik namanya, dari Allah SWT. Kalau hidayah irsyad, petunjuk irsyad, artinya kita cuma memandu orang. Ini semua orang bisa melakukannya. Seperti kita berdakwah, menasihati orang lain. Dan ini kembali kepada sabda Nabi SAW yang berbunyi kepada Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Hai Ali, jalanlah pelan-pelan. Ya, kalau seandainya ada yang mendapatkan hidayah, tawarkan mereka Islam dulu, Yahudi-Yahudi ini. Kalau mereka nolak, maka tawarkan mereka jizyah. Oh, berarti kalau mereka nolak, baru perangi. Ketahuilah kalau seandainya satu orang mendapatkan petunjuk karenamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Gitu kan. Nah, ini namanya taufik irsyad. Kita memberikan petunjuk kepada orang lain. Dan ini kesempatan kita dapat pahala. Tapi kita tidak bisa, ini cuma irsyad, kita tidak bisa taufikkan. Tidak bisa kita pastikan dia menerima atau berubah. Itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam hidayah ini perlu kita beratkan beberapa poin informasi teman-teman. Hidayah lawan daripada al-hidayah, lawannya ad-dolalah. Jadi hidayah itu petunjuk, lawannya berarti sesat. Ya. Kesesatan ya, lawan daripada petunjuk. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hidayah ada empat macam. Yang pertama, hidayah umum untuk semua makhluk. Ini menurut Ibnu Qayyim untuk menambah informasi kita yang sudah kita sampaikan tadi. Hidayah umum untuk semua makhluk, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Taha, surah nomor 20 ayat 50, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbana alladzi a'ta kulla syai' khalaqahu tsumma hada. Artinya Musa berkata, Rabb kami Allah yang telah memberi kepada setiap makhluk bentuk atau ciptaan kejadian, kemudian memberinya petunjuk, seperti petunjuk cara makan, cara minum, cara jalan, cara memfungsikan anggota tubuh, ini semua cara mengelola aset-aset di muka bumi ini, tanah, pohon dan seterusnya, ini namanya hidayah umum menurut Ibnu Qayyim. Yang kedua, hidayah penjelasan dan keterangan tentang ini jalan yang baik dan jalan yang buruk serta jalan keselamatan dan kebinasaan. Allah menyebutkan itu dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Siapapun Muslim, kata Ibnu Qayyim, bisa menyampaikan hidayah ini sebagai bentuk dakwah di jalan Allah Maha Suci dan Sempurna. Tapi keputusan akhir tetap ada pada Sang Pencipta Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 52 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya hai Muhammad benar-benar bisa memberi petunjuk atau bimbingan ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hidayah taufik atau ilham. Allah yang Maha Suci memasukkan ke dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar dan kelapangan dada menerimanya. Dan ini hanya Allah yang bisa mengaturnya. di dalam hati manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha, fala tadhhabu nafsuka 'alaihim hasarat. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Ia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Juga dalam surah Qasas, surah nomor 28 ayat 9, ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk siapapun yang kau cintai, hai Muhammad, tapi Allah memberi petunjuk siapa yang Dia inginkan, dan Allah lebih tahu siapa yang paling layak menerima ya, petunjuk itu. Yang terakhir, yang keempat, berhubungan dengan masalah hidayah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah petunjuk kepada surga dan neraka. Sebagaimana Allah sebutkan tentang surga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu, penghuni surga berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Ini disebutkan itu dalam surah Al-A'raf ya, yang artinya mereka akan berkata, segala puji bagi Allah setelah masuk surga yang telah memberikan petunjuk ini kepada kami, dan kami tidak mungkin dapat petunjuk untuk masuk ke surga kecuali karena Allah yang memberikan petunjuk kepada kami dan telah datang utusan-utusan dengan benar kepada kami. Sementara neraka Jahannam juga ada petunjuk ke neraka Jahannam, dan ini juga dibahasakan dengan petunjuk, tapi syaitan yang menunjukinya ke neraka Jahannam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Saffat, surah nomor 37 ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Saksi bahasan kita, fahduhum ila siratil jahim. Giringlah mereka semua yang zalim itu, kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah dan istri-istri mereka, dan apapun yang mereka pernah sembah, dan tunjukkanlah mereka ke jalan neraka Jahannam. Ini pelajaran yang kelima tentang masalah hidayah dan dakwah. Dan tentu saja dakwah juga perlu kita berikan gambaran, teman-teman sekalian, secara umum saja, karena ini materinya cukup panjang. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang mendakwakan agamanya, asal dia bersumber dari sumber yang benar, sehingga ajaran yang disampaikan benar sesuai dengan yang Allah inginkan. Dan Allah menyebutkan itu dalam surah Yusuf, surah nomor 13, ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah nomor 12, maaf ya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sesungguhnya ini adalah jalanku, diperintahkan Allah SWT kepada Nabi SAW untuk ucapkan itu. Inilah agama Allah. Aku berdakwah di jalan Allah di atas kebenaran, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan semua yang mengikutiku akan mendapatkan kebenaran itu. Dan maha suci Allah, saya termasuk bukan orang-orang yang syirik. Kata sebagian ulama, berdakwah amal suci karena mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain kepada Sang Pencipta dan mengenalnya lebih jauh, serta menjadi faham dan mengetahui mana yang diinginkan dan diperintahkan serta dibenci, juga dilarang oleh Zat yang maha suci Allah. Al-Quran dengan kisah dakwah para nabi-nabi dan rasul seperti Al-Anbiya, Nuh, Ibrahim, Yusuf, Hud, Yunus dan surah Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula ya, mereka semua itu disebutkan oleh Allah tentang perjuangannya, bagaimana mereka berdakwah dan dikenang sepanjang masa. Demikian pula diikuti oleh para ulama dan dai-dai yang terus berdakwah agar manusia tidak sesat. Allah Maha Sempurna memuji siapapun yang berdakwah di jalannya dan menjadikan ucapan dalam dakwah sebaik-baik kalimat. Sebagaimana dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. Kalimat yang paling layak didengar, yang paling layak diikuti, yang paling banyak dicontohi, yang paling layak untuk dihafal adalah kalimat dakwah. Ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang-orang saleh. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitan rajim, Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapa yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dan bekerja atau mengerjakan amal soleh, dan dia berkata, aku termasuk orang-orang Muslim. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Ahmad, setiap kali beliau mengutus da'i, beliau mengatakan, فَوَاللَّهِ لَأِنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمُرٌ نِعَمٌ. Demi Allah, kalau seandainya kalian menjadi penyebab seseorang mendapatkan petunjuk, maka itu lebih baik daripada unta merah. Juga dalam hadis yang lain, dan ini hadis mulia teman-teman sekalian, setiap orang di antara kita mestinya menjadikan hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Hadis ini adalah kemuliaan. Kita harus berpikir untuk bisa belajar lalu mendakwakan Islam. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khair. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, semua malaikat, miliaran jumlahnya, bahkan seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, bahkan sampai semut yang ada di lubangnya, dan juga ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya memohon ampun dan tambahan rahmat buat setiap orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Kata Fudhal ibn Iyad, alim, amil muallimin, yad'u kabiran fi malakutis samawat. Sesungguhnya orang yang alim, lalu dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, akan selalu dipanggil dan dibesarkan di langit atau di kerajaan langit. Juga dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kata beliau, man sanna fil islami sunnatan hasanah, fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yunqas min ujurim syai'a. Siapa yang menjadi penyebab dihidupkannya satu sunnah, ya, peringatan Nabi SAW yang sudah ada, kemudian dihidupkan sama dia, diajarkan kepada orang lain, lalu diikuti oleh orang-orang, maka dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, tidak ada perintahnya dalam syariat, fa'umila biha ba'dahu, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang, kutiba alaihi mithlu wizru man amila biha, wala yangkusu min auzarihim syai'ah. Akan diberikan dosa kepadanya, sebagaimana dosa orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa orang yang telah melakukannya. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, hadis yang mulia tentang masalah dakwah. Kata Nabi SAW, مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاكِئِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْدُهُمْ عَلَاهَا وَبَعْدُهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ بِالَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرَوْا عَلَى مَنْ فَوْكَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْكًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْكَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. Perumpamaan orang yang mendakwakan dan menjaga hukum-hukum Allah ini dengan orang-orang yang melanggar dan melalaikannya. Tentu yang mengamalkan adalah para ulama dan para da'i yang menyampaikan. Dengan orang yang lalai, perumpamanya seperti kaum, satu kaum mereka semuanya, mereka sama-sama naik ke kapal laut. Kemudian mereka pun yang orang baik tinggal di atas dan orang buruk tinggal di dasar kapal. Setiap kali orang yang dasar kapal ini, mereka mau mengambil air, mereka harus melewati orang-orang yang di atas. Maka mereka pun berkata, bagaimana kalau kita lubangi aja kapal dari bawah, supaya kita gak usah ganggu orang yang di atas. Karena orang yang maksiat setiap kali lewat depan masjid, atau lewat di depan orang soleh, atau da'i, atau ulama, pasti dinasihati. Kenapa begini, kenapa begitu, sholatlah, inilah. Mereka merasa terganggu, mereka lebih suka tidak lewat di depannya orang-orang soleh, atau para da'i, atau para ulama, karena pasti diingatkan. Maka mereka bilang, bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini supaya kita bisa ambil air tanpa kita harus terganggu atau mengganggu orang yang di atas. Maka kata Nabi SAW, kalau orang yang di atas membiarkan mereka membocori kapal tersebut, pastilah mereka akan tenggelam semuanya. Dan kalau mereka menahannya, mereka tidak jadi membocorkan dan dibiarkan mereka selalu ambil air dari atas sehingga melewati orang-orang saleh ini, maka selamatlah mereka semuanya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hasan sahih. Ini pentingnya berdakwah dan menyampaikan agama supaya kita lepas dari azabnya Allah di dunia dan juga kita selamat di akhirat. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi SAW, demi jiwaku yang dalam genggamannya Allah. La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu aw fala yustajabu lakum. Kalian harus menyuruh kepada kebaikan, kalian melarang dari kemungkaran, atau kalau tidak Allah akan menurunkan siksaan pada kalian. Yang paling rendah adalah pada saat kalian memohon berdoa padanya maka tidak diterima dari kalian. Maka oleh karena itu, supaya besar dan benar dakwah, kita harus melakukan beberapa poin teman-teman sekalian. Yang pertama, dengan ilmu yang benar bersumber dari wahyu Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Dan ini tentunya disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam keterangan kitab Muwatta. Beliau mengatakan, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. Tidak akan baik umat ini sekarang kembali kepada kejayaannya kecuali kalau mereka mengikuti jejak orang yang pertama menerima agama ini, para sahabat. Allah muliakan mereka, justru kita tinggal ikuti langkah-langkah mereka. Juga dalam hadis yang masyhur, terpecah umat menjadi 7 golongan, semua di neraka kecuali satu, siapa yang satu itu? Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Itu yang pertama, sumber dakwah. Sumber yang kedua, beramal, mempraktikkan ilmu. Karena orang yang tidak praktikkan tidak akan berbekas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Saf ayat 3. A'udhu billahi minasyaitan rajim, kabura maqtan indallahi antakulu ma'alat. Berat di sisi Allah, kalau kau hanya mengucapkan, lalu kau tidak mengamalkannya. Juga dalam hadis Bukhari yang menyebutkan bahwasanya ada seorang dai yang akan dibakar di neraka dan isi perutnya keluar. Lalu kemudian orang-orang pun mengelilinginya sambil berkata, bukankah kau dulu yang memanggil kami kepada kebaikan? Bukankah kau dulu yang melarang kami dari kemungkaran di dunia? Kata orang itu, benar. Tapi saya dulu menyuruh kalian berbuat, saya tidak kerjakan. Saya melarang kalian, saya melanggarnya. Jadi kita harus betul-betul beramal, mengamalkan ilmu itu dan menjaganya. Juga dalam hadis yang dikatakan, nah, panjang sekali hadis Bukhari tapi ringkasannya, awal orang yang masuk neraka 3 orang. Ya, orang yang diberikan Al-Quran lalu dia riya, orang yang diberikan harta lalu dia riya juga, dan orang yang berdakwah untuk berbangga-bangga. Supaya dianggap da'i besar, terkenal. Ya. Ini semua itu kan tujuannya untuk agama Allah tersebar. Maka ini hanya sekedar menjadi buah bibir di mata orang tapi tidak akan ada efek. Juga hadis Nabi SAW, siapa yang belajar karena dunia dan hanya untuk menyaingi para ulama, maka ia tidak akan mencium bau wanginya surga dan wanginya dapat tercium dari jarak begini dan begitu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi belajarlah teman-teman dengan niat yang benar, bukan untuk menyaingi para ulama, bukan hanya untuk mengejar nama karena akan dikenang atau dikenal. Semua itu kita harus hati-hati. Yang ketiga, selain bersumber dari kitab Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat, juga kita amalkan yang ketiga, sabar. Sabar dalam berdakwah. Karena sabar ada 3. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam cobaan harian. Jadi dalam menyampaikan kebenaran, sabar. Akan ada cobaan. Ya, akan ada cobaan. Jangan antum berpikir saya menjadi da'i, kemudian saya tidak akan dicoba. Enggak, cobaannya malah banyak. Gitu kan? Sebagaimana juga orang lain dicoba dengan termasuk tergantung spesialis mereka masing-masing. Tapi ini akan ada cobaan. Dan sabarnya seperti sabarnya para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah sebutkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini untuk pelajaran bagi kita juga semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dalam berdakwah sabarlah. Sebagaimana sabarnya para nabi-nabi ulul azm. Dan ulul azm ada 5. Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang keempat, dai harus yakin dengan kebenaran yang dia sampaikan dan janji-janji Allah. Sebagaimana terbunyi dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, wahai hamba-hambaku, janganlah pernah kalian khawatir dengan rezeki. Karena sesungguhnya ya, aku akan menjamin rezekimu selama engkau tidak bergantung kepada selainku. Dan tentu saja bagi para da'i-da'i harus yakin dengan hal-hal seperti ini. Tidak boleh dia ragu sama sekali. Sehingga apa yang dia dakwakan selalu benar. Ya, selalu benar karena dia ikuti dengan keyakinan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada saat dia ceritakan tentang surga, tentang neraka, tentang kematian, tentang keutamaan amal soleh. Dia harus tanamkan dalam dirinya kebenaran itu, lalu dia juga menyampaikan kepada orang lain. Baik, karena melihat waktu teman-teman, saya akan ringkaskan keutamaan yang sisanya. Jadi kita sudah sebutkan tadi keutamaan para sahabat, ini pelajaran, keutamaan keluarga Nabi SAW, ini lebih kita rincikan nanti insyaAllah di Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, keutamaan menyerupai Nabi SAW secara fisik dan secara akhlak. Yang keempat, keutamaan hijrah, sudah panjang lebar juga kita paparkan. Yang kelima, keutamaan dakwah dan menjadi petunjuk bagi orang lain, juga sudah kita sebutkan macam-macam hidayah dan juga metode dakwah dan keutamaannya. Yang keenam teman-teman, keutamaan sabar. Dan ini sabar juga harus kita lakukan. Dan cukuplah statement Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, tidak ada ketentraman hidup yang kami dapatkan dan kesempurnaan mengalahkan sabar. Dan Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar itu di sisi keimanan, baik itu sabar dalam mengerjakan perintah, mau sholat, mau puasa, duduk majelis ilmu begini, butuh kesabaran. Bangun sholat malam, bersedekah, membantu orang sementara kita butuh baca Al-Quran, sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita yang tidak punya peluang berzina? Siapa di antara kita yang tidak punya peluang berbohong, menipu, kasar, durhaka sama orang tua, apa saja? Tapi dia sabar, kontrol dirinya pada saat peluang itu datang. Dan sabar dibutuhkan pada saat peluang itu sudah datang. Ada kesempatan, lawan jenis lagi panggil kita berzina, ngajak ini dan seterusnya, ya. Atau kita ada kesempatan buat nota palsu, kita yang bertanggung jawab, bisa kita palsukan. Sabar pada saat itu. Yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Orang utang tidak bayar, kita lapar, haus, apalah kendaraan kita dipinjam orang, ada yang kemarin orang, apa saja. Banyak cobaan harian, semua itu kita harus bersabar. Dan yakin Allah mengatakan, innama yulaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar akan menerima pahalanya tanpa ada hitungannya. Yang ketujuh teman-teman sekalian, keutamaan jihad. Dan seharusnya seorang muslim kalau ada kesempatan maka dia melakukannya. Dan dalam jihad dia mengejar syahadah, mati syahid. Dan apa yang disampaikan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tangannya terputus diganti dengan sayap dan dia terbang di surga, di langit dan di surga bersama malaikat, ini bukan omong kosong. Ini fakta. Seseorang di antara kita kalau ikhlas lalu dia mati syahid, dan berapa banyak kisah sahabat yang mati syahid disebutkan oleh Nabi SAW, mereka mulia, mereka bahagia. Maka setiap orang di antara kita harus niat untuk itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan, dan tidak bisa diimbangi pahala jihad, susah. Pahala jihad itu besar sekali. Sebagaimana pernah terjadi waktu perang Mu'tah ini, yang tadi, Nabi SAW kan tunjuk, Zaid bin Harithah kau jadi pemimpin. Kemudian kalau kau mati, hai Zaid diganti oleh Ja'far, Ja'far mati diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Rupanya, setelah sholat duha, Nabi SAW mengutus pasukan ini. Hari Jumat waktu itu. Abdullah bin Rawaha, yang nanti mati syahid pemimpin yang ketiga di perang Mu'tah ini, rupanya dia bilang dalam dirinya sendiri, pasukan kalau jalan pelan sekali, dan sekarang waktu duha sebentar lagi Jumat, biarin aja mereka pergi, saya sholat Jumat bersama Nabi SAW. Sholat Jumat, pahalanya besar. Di masjid Nabi, pahalanya besar. Bersama Rasulullah, pahalanya besar. Dengarkan khutbahnya Nabi, keutamaan. Gitu. Dia bilang, saya hadir Jumat bersama Nabi SAW. Habis Jumat saya kejar pasukan. Habis sholat, habis khutbah, Nabi SAW sholat. Begitu salam, Abdullah bin Rawaha di belakang. Di sah pertama. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, apa yang membuatmu tidak ikut dengan pasukan? Ya Rasulullah, pasukan lamban jalannya. Saya yakin saya bisa kejar. Dan saya mau menggabungkan kedua keutamaan. Saya sekarang sholat Jumat bersamaan. Dan nanti saya susul pasukan. Apa kata Nabi SAW? Wahai Abdullah, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau kau punya seperti gunung Uhud emas, lalu kau infakkan di jalan Allah semuanya, belum bisa kau mengejar pahala mereka yang keluar tadi, dari duha sampai Jumat ini. Saking besarnya pahalanya. Maka Abdullah pun menyesal langsung mengejar pasukan, ya, untuk pergi bersama mereka. Jadi memang tidak bisa dibandingkan itu. Dan seseorang harusnya selalu mengangan-angankan dalam dirinya untuk mati syahid kapanpun Allah mudahkan itu. Sebagaimana sudah sangat jelas sabda Nabi SAW, man talaba syahadatu bisidq ballagahu Allah manazilash syuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang minta dengan tulus mati syahid, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Kemudian yang kedelapan teman-teman sekalian, keutamaan keberanian, syaja'ah. Bagaimana seseorang itu berani, tegar, tapi menghadapi kebatilan. Bukan berani menghadapi kebenaran atau muslim. Itu bukan kejantanan itu. Tapi keberanian menghadapi kebatilan, musuh. Di medan perang menghadapi musuh, di situ kita lihat keberanian. Bagaimana menghadapi musuh, mengejar kematian. Itu semua keutamaan. Makanya lari dari kancah peperangan dianggap pengecut. Dianggap pengecut. Dalam kisah tadi yang kita sampaikan, Khalid bin Walid akhirnya menarik pasukannya. Lalu Khalid bin Walid suruh dua orang, tiga orang ke Madinah. Sampaikan kepada Nabi SAW kejadian ini. Rupanya sebelum mereka tiba di Madinah, Nabi SAW sudah sampaikan. Sekarang pasukan Khalid mengundurkan diri. Pada saat musuh sudah merasa kalah, Khalid bin Walid tidak menyerang. Karena Khalid bin Walid tahu kekuatan mereka cuma 3.000. 2.000 sekian sekarang, ini masih ratusan ribu. Yang penting sudah merasa menang, pulang. Maka di Madinah, orang-orang mengira Khalid bin Walid dan pasukannya lari dari medan perang. Sementara Nabi SAW mengatakan, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kan? Syirik, durhaka sama orang tua, sihir, kan gitu. Zina, riba, dan lari dari kancah peperangan. Maka yang terjadi, waktu Nabi SAW mengucapkan itu, semua wanita di Madinah dengan anak kecil sepakat. Laki-lakinya banyak yang tidak tahu ini. Ibu-ibunya, semua perempuannya kumpul di pintu gerbang Madinah, tahu kapan pasukan Khalid bin Walid tiba di Madinah. Sama anak kecil. Semuanya pegang batu. Semuanya pegang batu. Begitu pasukan Khalid bin Walid masuk, dilempari sama batu. Mereka semua mengatakan, kalian pengecut, lari dari kancah peperangan. Sampai salah satu dari pasukan Khalid bin Walid menceritakan, waktu saya masuk ke rumah saya, istri saya tutupin pintu. Lalu dia bilang, bagaimana kau bisa mau berkumpul denganku, bergaul denganku, sementara kau pengecut lari dari medan perang. Itu perempuan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan sekarang suaminya mau ke masjid, jangan di sini aja. Tidak usah terlalu keras-keras, tidak usah begini, tidak usah begitu. Ini suaminya lari dari medan perang. Dia tunggu suaminya mati syahid supaya selamatkan dia ke surga. Marah sama suaminya gara-gara itu. Ini luar biasa gitu ya di zaman itu. Jadi itu keutamaan, keberanian, tapi pada tempatnya. Jangan ngawur ini ya. Kemudian yang kesembilan, keutamaan mati syahid di jalan Allah dan yakin tentang janji Allah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Tadi keutamaan jihad, ini keutamaan mati syahid ya. Kemudian yang kesepuluh, keutamaan mencintai sedekah dan juga orang-orang miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Rutin teman-teman, buat simbol dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa ilmu. Lebih global lagi, tidak ada hari tanpa ibadah. Buat program itu, sehingga memang kita selalu jalan lindungan Allah SWT. Karena kita kalau sedekah kepada orang miskin, pasti kita dikasih rezeki. Kalian diberikan rezeki justru karena orang-orang miskin di antara kalian. Jangan pernah lewatkan orang miskin kecuali mampir, kasih duit. Kasih berapa saja, kasih roti, makanan kita. Mungkin air mineral ada, kasih apa saja. Bersedekahlah teman-teman, jangan lewat sehari tanpa sedekah. Yang ke-11, keutamaan untuk mencari cinta Nabi SAW. Karena tadi tiga sahabat itu, Ja'far, Ali, dan Zaid, mereka saling berkata, siapa di antara kita yang paling dicintai oleh Nabi. Ini keutamaan. Dan kata ulama, bagi orang yang tidak sedang berhadir bersama Nabi SAW kayak kita sekarang, maka cintanya dengan cara memperjuangkan sunnah-sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu mencintai siapa yang beliau cintai dan memusuhi siapa yang mencintai, siapa yang mencintai beliau dan memusuhi siapa yang memusuhi beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah iman tentang adanya malaikat. Karena Nabi SAW tadi sebutkan, Ja'far sedang terbang bersama malaikat. Bahkan kita harus meyakini, yakin-yakinnya, malaikat itu ada dan surga itu ada dan sudah berinteraksi sekarang sebenarnya. Sudah berinteraksi dengan kita. Sebagaimana dikatakan tadi oleh Nabi SAW, aku diperlihatkan dalam mimpi Ja'far sedang terbang di surga bersama malaikat dan Hamzah sedang bersandar di atas dipannya. Allahu a'lam seperti apa. Tapi ini kenyataan, ada. Tinggal menunggu musuh membunuhnya, kalau memang betul-betul di jalan Allah maka dia akan dapatkan semua karunia ini. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya, yang dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan akan kita kerjakan, semua diterima dengan Allah dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan juga diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. dan selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja siapa yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Muslimin, dan bagi negara tercinta ini, semua dikembalikan tipu daya mereka kepada mereka. Dan semoga seluruh pemimpin negara ini diberikan hidayah oleh Allah, agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka takut kepada Allah, sehingga menjalankan amanah, dan mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat, dan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan haknya. Dan semoga saja negara kita menjadi contoh bagi negara yang lain. Terus saja kita doakan saudara kita di Palestina, Syria, Yaman, Myanmar, di Irak, di Ahsa, dimanapun bagi badan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, manfaatkan di majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.